Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Jamasba yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dan memanfaatkan malam hari ini. Karena malam minggu boleh ancur-ancuran, Pak ya. Katanya sampai subuh nih, siaplah ini. Sebelum saya lebih jauh, mungkin Bapak-bapak ada yang ngisi tempat di sana, Pak, biar lebih jelas ya. Bisa, boleh pindah, Pak. Lebih jelas karena slide-nya di sini nih. Jadi enggak double slide-nya ya. Saya kiri kanan lebih bagus ini ya. Silakan pindah ke situ yang biar sana masih banyak kosong ya. Nah, saudara sekalian, saya di awal saya akan menunjukkan kilasan prestasi kemajuan sains dan teknologi di masa khilafah Islam ya. Ini ada beberapa ilustrasi ya. Dulu belum ada foto soalnya ini. Ini ada yang kenal nggak nih, Bapak? Ini yang pertama ini adalah diambil dari sebuah perangko Uni Soviet ini ya. Iya, Uni Soviet, ini tulisan Rusia ini ya. Tapi ini kayaknya bukan orang komunis ya kayaknya ya. Kayak pakai sorban ya. Ini peringatan 1200 tahun Muhammad Al-Khwarizmi ya. Muhammad Al-Khwarizmi itu yang menemukan aljabar ya dan algoritma. Jadi dia aljabar itu bukan nama orang ya. Jadi kalau ada bilang ada Imam Aljabar itu ngawur itu ya. Aljabar itu nama buku, nama kitab ya. Nama kitabnya Aljabar wal Muqabalah yang ditulis oleh Muhammad Al-Khwarizmi lebih dari 1200 tahun yang lalu ya. Kalau yang di tengah ini adalah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham itu yang menemukan fisika optika ya. Itu ceritanya juga menarik ya. Jadi tadinya Ibnu Al-Haytham itu seorang insinyur ya di Baghdad. Terus waktu itu ada tender ya. Tendernya yang mengadakan gubernur Mesir. Tender untuk membendung Sungai Nil ya, membendung Sungai Nil. Nah, Ibnu Al-Haytham itu proposalnya diterima lah. Dia berangkat ke Mesir kan. Dia dapat kontrak untuk membuat bendungan itu. Ketika dia survei pertama melihat Sungai Nil, sampailah dia ke piramid, kan? Piramid itu besar sekali, Pak. Candi Borobudur itu enggak ada apa-apanya dibanding piramid. Besar sekali. Tingginya 170 meter, ya. Jadi itu segitiga anu, ya, semua sisinya sama 170 meter. Ketika dia menyaksikan itu dia berpikir Fir'aun yang bisa bikin piramid saja enggak bisa membendung Sungai Nil, apalagi gua yang enggak pernah bikin piramid. Dia stres dia, ya. Karena dia takut gak bisa menyelesaikan tugasnya, nanti didenda, ada dia pura-pura gila dia. Orang bilang ini kesambet hantunya Fir'aun ya. Akhirnya dia ditahan di rumah ya, kalau orang gila ditahan di rumah. Nah di rumah itu dia kemudian, karena dia sudah gak gila kan, dia cari-cari kesibukan kan. Karena dia orang cerdas, akhirnya dia menemukan fenomena cahaya masuk lewat tubang yang kecil. Jadilah dia orang yang pertama menemukan prinsip kamera ya. Kemudian juga menemukan prinsip lensa, hitung-hitungannya segala macam. Kalau yang ketiga ini, ya, yang sebelah kanan ini adalah Ibnu Sina nih ya. Dia pendiri kedokteran modern dia ya. Di dalam Islam, ini orang-orang ini semua sudah hafal Quran sebelum umur 10 tahun ya. Jadi jangan diragukan keislamannya ya. Jadi di dalam hadis itu ada kalimat begini kan, ya, di dalam Habatus Saudah itu ada obat segala penyakit selain maut ya. Semua orang yang suka herbal-herbal kan tahu hadis itu ya. Terus di dalam Quran ada bahwa di dalam perut lebah itu ada obat ya. Allah juga berfirman begitu. Tapi meskipun demikian, Ibnu Sina tidak berhenti meneliti. Dia melihat bahwa yang namanya obat itu kan harus disesuaikan. Masa sama-sama madu, orang sakit perut sama sakit mata sama madunya kan enggak ya. Terus ngasihnya madu juga gimana? Apa sakit mata, madunya ditetesin di mata gitu apa begitu ya. Ya, itu diteliti oleh Ibnu Sina ya, dan sangat mendalam. Tidak cuma yang anak-anak IPA, yang anak IPS juga kebagian ini ya. Yang siapa yang IPS nih ya. Ya, ini gambarnya Imam, ilustrasi ya, ilustrasinya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu yang memulai menulis kitab tentang tata negara ya, ilmu hukum tata negara ya. Jadi sebenarnya negara itu untuk apa? Bahwa negara yang dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah itu sudah benar, itu iya, tetapi tidak ditulis secara ilmiah. Nah, dia adalah orang pertama yang menuliskan secara ilmiah praktek tata negara yang sehat itu seperti apa ya. Adanya power of keseimbangan kekuasaan ya, pembatasan kekuasaan itu pertama kali dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi. Yang di tengah itu adalah Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu pendiri ilmu sosiologi ya. Jadi tentang sebenarnya manusia itu bisa jadi berkelompok membentuk sebuah negara, itu ceritanya gimana sih ya? Kok ada bahasa macam-macam itu gimana sih ya? Itu Ibnu Khaldun ya. Dia membuat sebuah kitab yang besar sekali, namanya Kitab Al-Ibar, yang mukadimahnya itu tebal sekali itu ya. Kitab Al-Ibar itu ada 7 jilid ya. Yang jilid pertama itu mukadimah. Tapi orang biasanya baca mukadimahnya sudah nek ya. 2000 halaman soalnya ya. Mukadimahnya 2000 halaman ya, udah nek gitu, udah enggak. Yang lainnya enggak dilanjutkan ya. Kemudian yang kanan ini adalah Al-Farabi ya. Al-Farabi ini semula dia adalah ahli, dia mendalami tentang penyakit jiwa ya. Dia melihat ada orang-orang yang sakit jiwa, hilang ingatan, enggak bisa ngapa-ngapain ya, susah diajak komunikasi. Dan dia melihat bahwa di masa dia itu kalau ada orang sakit jiwa itu cuma dibacain Quran atau diruqyah ya. Cuma itu. Dan sebagian besar enggak sembuh ya. Serius kan, sama-sama sekarang juga orang sakit jiwa dirukyah sudah enggak sembuh. Ada 1-2 yang sembuh, tapi sebagian besar enggak sembuh. Kalau sembuh sudah pada kosong semua tuh RSC-RSC itu ya. Kalau Anda bisa menunjukkan ahli rukyah yang kampion luar biasa, ya bisa kita ajak dia. Itu di Magelang itu ada rumah sakit jiwa terbesar di Indonesia ya, RSJB. Itu isinya ada berapa ratus orang tuh, tolong disembuhin dong, itu bacain rukyah. Kalau sembuh ya. Nah itu zaman Al-Farabi itu dia enggak sembuh ya. Sebagian besar enggak sembuh. Terus dia mencoba mengembangkan gimana sih cara menenangkan, minimal menenangkan dulu ya. Kalau enggak bisa sembuh ya minimal enggak ngamuk gitu loh ya. Nah, dia melihat bahwa bunyi-bunyi yang ritmis, ada iramanya, itu bisa menenangkan. Maka kemudian dia adalah orang yang pertama kali menciptakan musik. Musik yang musiknya sudah ada, tapi irama do re mi fa sol la si do itu yang menemukan Al-Farabi ya. Itu ternyata do re mi fa sol la si do itu asli dari bahasa Arab ya. Durul mufassalat ya. Iya, ada kitab yang seperti itu, Durul Mufassalat ya. Durul ya, dore mu ya. Dore mi ya. Orang barat ya, jadi diplesetin begitu ya. Nah, ternyata kemudian jadi dia tadinya orang ahli ilmu jiwa terus jadi ahli musik. Setelah ahli musik karena ternyata kalau membuat alat musiknya itu, dia membuat piano. Jadi piano pertama kali itu yang menciptakan Al-Farabi. Itu kan pakai pipa tuh, pipa ya. Dipotong-potong panjangnya terus diisi air segala macam. Ternyata panjang pipa itu ada perbandingannya. Dan perbandingannya itu logaritmis. Dia menemukan logaritma dan itu matematika. Jadi seorang ahli ilmu jiwa, juga ahli musik dan juga ahli matematika. Kok sekarang kayaknya susah ya. Sekarang musisi yang pintar matematika siapa gitu ya? Enggak tahu. Sebenarnya ilmuwan itu banyak sekali ya. Itu tadi yang paling top-top saja yang saya ambil ya. Karya-karyanya ada sebagian yang tersimpan di perpustakaan sampai sekarang, sampai hari ini. Ada juga yang wujudnya teknologi yang masih bisa dilihat. Contohnya adalah ini ya. Ini adalah hasil karya dari Imam Al-Jazari. Tidak ada ilustrasi wajahnya seperti apa ya, tapi karyanya jelas. Al-Jazari itu adalah yang menemukan roda gigi ya, roda gigi dan gear ya. Gear itu kalau roda itu kan arahnya ke depan ya, mesinnya arahnya ke samping kan ya. Jadi bisa tenaganya bisa mengalir. Itu yang membuat pertama kali itu Al-Jazari ya. Dia tentunya zaman dia hidup belum ada mesin uap, mesin bensin belum ada ya. Dia pakai mesin air begini ya, kincir air, tapi kalau sebelumnya itu hanya satu arah nih, bisa ke arah yang berbeda, ada kecepatan yang berbeda dan sebagainya. Itu Al-Jazari. Dia menciptakan banyak sekali alat mekanik ya. Kemudian ini enggak tahu komputer saya lambat sekali begini ya. Kemudian ada ini apa nih? Orang terbang ya. Ini adalah Abbas Ibnu Firnas ya. Abbas Ibnu Firnas itu adalah manusia pertama yang terbang dengan alat bikinan manusia ya. Itu 1000 tahun yang lalu di Cordoba ya, di Spanyol. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, biasanya orang bilang, "Wah, orang terbang pertama itu Nabi naik buruk." Tapi buruk kan bukan buatan manusia, ya. Dan barangnya sudah enggak ada sekarang, kan gaib ya buruk itu ya. Barangnya enggak ada. Nah, kalau Abbas Ibnu Firnas itu bikin, ya, dia adalah orang pertama yang menciptakan alat terbang seperti ini. Kalau kita sekarang menyebutnya gantole, ya. Dan dia juga menciptakan parasit, ya. Masih ada beberapa yang dia ciptakan. Yang belum dia ciptakan cuma mesin, ya. Sehingga kalau sekarang dikatakan penemu pesawat terbang itu Oliver dan Wilbur Wright dari Amerika, itu hanya nambahin mesinnya aja, ya. Prinsip terbangnya ditemukan oleh Abbas Ibnu Firnas, ya. Itu sampai-sampai di Spanyol itu. Jadi pemerintah Spanyol sekarang itu kan bukan Muslim ya. Itu menganggap Abbas Ibnu Firnas itu orang Spanyol dan bangga. Sehingga ada sebuah jembatan yang sangat panjang di Spanyol diberi nama jembatan Abbas Ibnu Firnas. Ya, padahal bukan ya, seperti itu. Ini adalah bola dunia ya. Diciptakan oleh Al-Idrisi, ini dari Perak ini ya. Ini kira-kira tahun 1200 Masehi. Itu waktu itu orang barat pun masih bertengkar soal bumi itu bulat atau datar gitu ya. Jadi orang bumi datar, kalau orang naik kapal di laut terus lama-lama dia jatuh ke dalam neraka dia ya. Ujungnya itu neraka, enggak ada ininya, enggak ada pagernya, enggak ada ya. Yang di bawah itu apa kira-kira? Itu granat itu ya, bukan keong ya. Apalagi keong racun ya. Ya, itu granat ya. Jadi umat Islam adalah bangsa pertama yang menemukan senjata api ya, mesiu. Mereka belajar kembang api dari orang Cina, tapi orang Cina belum menggunakannya sebagai senjata ya. Jadi kaum muslimin belajar dari Cina itu cara membuat kembang api, terus dikembangkan lagi sehingga daya ledaknya tinggi gitu. Jadi itulah ahli kimia, tadi enggak saya tunjukkan gambarnya, namanya Jabir Al-Hayyan ya. Dia menciptakan dan menemukan banyak sekali zat-zat kimia yang baru. Kalau sebelumnya ya, sebelum Jabir Al-Hayyan, yang namanya ahli kimia itu dianggap tukang sihir. Tukang sihir ya. Karena dua zat beracun dicampur terus diminum bisa ya. Jadi beracun ya. Misalnya natrium hidroksida ya, atau soda api ya, itu kan beracun sekali. Kalau kena baju itu bajunya bisa sobek gitu ya, kayak kena api gitu. Satunya lagi asam klorida. Asam klorida itu racun juga. Itu kalau kena kulit itu bisa kayak terbakar kulitnya itu ya. Kayak bahaya sekali lah, itu sangat sangat berbahaya. Dan dua zat racun itu kalau ditemukan timbul ledakan, hasilnya adalah air garam. Ya. Sihir kan itu kan ya. Bisa diminum habis itu air garamnya ya. Buat kumur-kumur itu bisa ya. Nah, itu Jabir Al-Hayyan membersihkan dari kepercayaan seperti itu. Dia buktikan bahwa ilmu kimia itu saintifik ya, enggak ada unsur sihirnya. Ini semua ada 50 cerita ini saya bukukan dalam sebuah buku ya, yang judulnya TSK Stories. Tapi kita enggak bahas buku itu hari ini. Nah, saudara sekalian, para sejarawan barat ya, misalnya dalam ini seorang yang bernama John Connors dan Edmund Robertson itu menulis dalam sebuah buku ya, MacTutor History of Mathematics Archive, dia mengatakan bahwa para matematikawan Eropa ya itu sangat berhutang budi yang sangat besar ya pada ide-ide yang dikembangkan oleh matematikawan Islam 4 abad sebelumnya ya. Jadi matematikawan barat yang besar itu kan misalnya Isaac Newton ya, dia menemukan kalkulus ya, hitung diferensial integral yang mungkin anak-anak SMA itu pada mumet ya, diferensial integral. Ternyata itu sudah ditemukan 400 tahun sebelumnya di dunia Islam. Jangan-jangan Isaac Newton itu plagiat yang zaman ya. Kalau zaman sekarang ada guru besar ketahuan plagiat, dicopot tuh gelar guru besarnya itu. Ya, tapi ya enggak lah, itu ada pengembangannya, ada yang salah sakit. Tapi ide diferensial integral itu sudah ada 400 tahun sebelumnya. Ya, itu. Ya, kemudian Willy Durong dalam buku The Story of Civilizations, ya, yang masih di tempat, The Age of Faith, dia mengatakan bahwa ilmu kimia itu adalah sains yang nyaris seluruhnya diciptakan oleh orang-orang Islam. Ya. Jadi kalau orang-orang Yunani itu hanya punya pengalaman bikin saja, tapi nggak saintifik ya, dan mereka punya dugaan-dugaan yang sebenarnya agak ya sangat praduga lah sifatnya, itu sangat nebak-nebak saja, nggak ilmiah ya. Tetapi kalau orang Islam itu melakukan metode ilmiah, dia pengamatan yang presisi ya, di eksperimen yang dikontrol, dicatat semuanya, itu yang luar biasa ya. Dan itu sekarang sayangnya sangat sedikit kaum muslimin yang meneruskan ya, yang masih teliti mencatat ya. Nanti ada, saya ulangi lagi, ada beberapa tempat lagi. Nah, kemudian Philip Hitti ya, Philip K. Hitti dalam History of Arabs itu menulis bahwa Abbas Ibn Firnas itu adalah manusia pertama dalam sejarah yang membuat percobaan saintifik ya untuk terbang ya. Itu di pengakuan ya dari orang buat. Kemudian ada Donald Hill dalam bukunya Islamic Technology ya, itu diterbitkan oleh UNESCO dan Cambridge University, itu ada daftar yang sangat panjang ya tentang industri yang pernah ada dalam sejarah Islam. Ada industri mesin, bahan bangunan, senjata, perkapalan, kimia, tekstil, kulit. Bahkan yang namanya sabun ya, saudara sekalian, sabun itu yang menciptakan orang Islam itu sebenarnya. Sebelumnya orang barat itu ya mandi tapi enggak pakai sabun ya. Coba ya. Parfum sudah ada sebelum Islam, sudah ada parfum ya. Tapi parfum yang beraneka ragam enggak, sekarang dari segala macam zat ya, dari bunga yang macam-macam, itu orang Islam yang mengembangkan ya. Karena sebelumnya sebelum Islam datang itu orang-orang tuh ya kenal parfum dari sedikit zat aja ya. Nah, kita bertanya nih, apa yang mendorong nih, mendorong penguasaan sains dan teknologi di masa kejayaan Islam, di masa khilafah ini? Pertama adalah motivasinya ya. Kalau secara umum yang namanya motivasi pembangunan sains dan teknologi itu bisa saja dilakukan dengan paksaan. Paksa kan? Paksa. Misalnya orang-orang di Soviet dulu ya, ketika zaman komunis itu kan dipaksa sama Stalin ya, sama pemimpin komunis yang sangat kejam itu. Ayo kamu bikin bom atom, kalau enggak bisa kamu yang saya bunuh. Wah, itu ahli-ahli fisika itu pada mumet terus, kerja keras, oh harus bisa. Dia berusaha gimana caranya harus bisa, coba sampai mengorbankan kesehatannya sendiri ya. Karena begitu Amerika berhasil duluan bikin bom atom, itu Soviet langsung ini ya, langsung enggak tenang dia ya. Demikian juga dengan Cina juga sama itu ya, paksa ini. Tapi begitu paksaan itu berhenti, itu bisa hilang ya. Begitu negara Soviet bubar, nggak ada diktator seperti Stalin lagi, ya sudah ya, agak turun ya, meskipun nggak jatuh banget tapi turun lah ya. Ada juga yang sangat lagi dikembangkan kalau dia menghasilkan uang ya. Sehingga kalau tidak menghasilkan uang, nggak ada keuntungan ekonomi secara langsung, akan terabaikan. Karena kenyataannya banyak teknologi itu yang di masa awalnya kering ya, nggak dibayar ya. Ini kita alami di negeri ini ya. Di negeri ini para birokrat-birokrat di Bappenas, di Kementerian Keuangan tuh nanya ke perguruan tinggi, ke lembaga-lembaga ilmiah ya, ini mana nih kita kasih uang, hasilnya apa? Bisa nggak untuk mengentaskan kelaparan ya, untuk menolong orang-orang yang kelaparan? Bisa nggak untuk mengatasi krisis energi? Ya kalau ahlinya ahli astronomi ya susah ya. Penelitiannya astronomi, ini gimana hubungannya dengan kelaparan ya? Gimana hubungannya dengan energi ya, susah ya. Nah, itu tapi di Amerika itu banyak penemuan yang sekarang kita pakai sehari-hari ya, misalnya telepon seluler ya, misalnya internet, itu karena ada penelitian astronomi ya. Ada terus, oh kita butuh ini harus kembangkan, terus oh ya ini bisa dipakai untuk masyarakat ya, jadilah handphone ya, jadilah internet gitu. Nah, motivasi yang paling tinggi nilainya, yang ada terus tanpa ditakut-takutin, tanpa dibayar, adalah keyakinan. Yaitu yakin bahwa pekerjaan itu benar dan harus dilakukan, ya. Nah, itulah ada pada Islam. Surat pertama, ayat pertama yang diwahyukan Allah itu bukan ayat sholat, bukan ayat jihad, tetapi ayat untuk membaca, ya. Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Terus setelah membaca disuruh memperhatikan soal penciptaan dan hubungan dengan Allah. Ya, luar biasa ini. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu bisa ucapan, bisa menulis, bisa membaca, ya, kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tentunya tidak cuma ini, ya, tapi yang jelas, ya, ini ada Bang Muyit mau ngapain nih. Ingat. Apa yang membaca, apa yang belajar berarti apa pesan Al-Qur'an. Anti membaca berarti anti Tuhan. Nah, ini, ya. Jadi kaum muslimin itu sekarang ternyata malas membaca. Malas. Sukanya nonton sama gosip. Ya enggak? Nonton TV itu bisa berjam-jam, coba sehari berapa jam nonton TV, ya. Kalau buat membaca, sehari baca berapa halaman? Wah, ya, jauh sekali. Kalau baca, bacanya baca SMS bacanya. Baca Facebook gitu, enggak baca kitab yang, baca buku yang ada ilmunya gitu, ya. Ya, mungkin Facebooknya banyak ilmunya lah, saya enggak tahu lah, ya. Dan Allah memuji banyak sekali orang-orang berilmu dan sebaliknya murka, menyatakan murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, ya. Ya Allah murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal, layak pilun, ya, punya akal tapi tidak dipakai. Dan sebaliknya Allah katakan yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya hanyalah yang berilmu. Sangat puji banyak sekali. Kemudian suruh memperhatikan, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak. Jadi ilmu itu saudara iman. Ilmu itu saudara iman, ya. Itu kembar, ya, kembar. Ilmu dan iman itu kembar, gitu. Jadi mestinya yang punya ilmu itu punya iman, yang iman punya ilmu. Kalau enggak connect, punya ilmu enggak iman, pasti ada tarikul iman yang enggak nyambung, ya. Ibaratnya orang punya daging dan punya tepung. Tapi kok bikin bakso kok gagal? Nah, ini ada yang enggak connect, kan? Kalau tepung sama tepung terigu sama daging jadi bakso gampang enggak? Tidak terlalu sulit, kan, ya? Tinggal masukin blender, campur jadi, digulung-gulung, ya. Ya. Kok tepung terigu, tepung padi, ya. Tepung padi sama, ya, itu. Nah, itu. Jadi ilmu sama iman itu harusnya connect, ya. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagi jalan ke surga. Jadi kalau tadi saudara-saudara sekalian datang dari rumah berangkat ke masjid ini untuk mencari ilmu, wah itu jalan ke surga makin dekat itu, insya Allah, ya. Itu jadi makin jauh masjidnya, makin banyak langkah kakinya, makin dekat itu ke surga dengan langkah kaki itu, ya. Nah, jadi jangan, oh maksudnya jauh, wah itu berapa langkah? Dua langkah, so yang lain pakai motor. Ya, mudah-mudahan bukan motornya yang masuk surga, ya. Nah, saudara sekalian, siapa yang mengajak orang pada jalan yang baik, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala yang mengikuti dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Itu riwayat Muslim. Nah, ada empat hal yang membuat kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang berilmu. Yang pertama adalah pembentukan penalaran ilmiah. Quran itu sangat mendorong orang untuk menerima satu hal itu karena argumentasi, karena hal-hal yang masuk akal, ya. Jadi ketika ada perdebatan dengan orang-orang kafir, ya, mereka mengatakan Tuhan mereka itu Lata dan Uzza, ya. Itu kaum muslimin diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, kemukakan argumentasi kalian, ya. Kenapa sih kok itu dianggap Tuhan? Ya. apakah Lata dan Uzza itu pernah menciptakan sesuatu, ya, pernah menimbulkan memberikan manfaat yang besar, ya, apa alasannya, apa kok itu, ya, itu ya. Ya, kemudian mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan, ini nenek moyang kami sudah menyembah Lata dan Uzza sejak dulu, ya. Tapi suruh menjawab, mereka nenek moyang itu tidak mempunyai sesuatu pun pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan. Yang sungguhnya sangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun untuk kebenaran, ya. Sangkaan. Jadi, nenek moyang kita kan lebih sakti dari kita. Ya, kita ikut aja. Wah, itu enggak boleh itu, ya. Untuk kebenaran enggak punya nilai, ya. Nah, saudara sekalian, di Hawaii, ya, tahu Hawaii, ya, Hawaii itu wilayah Amerika yang di tengah Samudra Pasifik. Waktu orang-orang Barat datang ke sana pertama kali, ya, kira-kira 300 tahun yang lalu, di Hawaii itu semua orang punya kutu di rambutnya, di Hawaii itu. Bahkan ketika orang Barat datang, mereka dikasih kutu, dibawa ini kutu biar sehat, biar sehat. Menurut kepercayaan orang Hawaii, orang yang sehat harus punya kutu. Kalau enggak punya kutu pasti sakit itu. Kenapa? Karena ada orang sakit, dia kutunya enggak ada. Nah, orang Barat bilang, ya iya, dia sakit, demam, panas banget, kutunya enggak betah pada kabur. Tapi bukan berarti orang yang enggak punya kutu enggak sehat, gitu ya. Itu orang Hawaii itu susah sampai lama bertahun-tahun baru kemudian menghilangkan kepercayaan itu, ya. Nah, itu. Jadi di kita banyaklah kebiasaan yang tidak ada dasarnya gitu kan, enggak ada ilmunya, enggak ada, cuma katanya, kata nenek moyang itu, nenek moyangnya tidak punya pengetahuan, ya. Kemudian Allah mengatakan, putuskanlah di antara manusia dengan benar dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Ya, ini. Jadi kalau enggak dengan argumentasi yang rasional, yang masuk akal, ya, enggak ada dalil, enggak ada saintifiknya, itu hawa nafsu pasti itu, ya. Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, ya. Ya, masih banyak yang lain, ya. Ini yang bilang nenek moyang, ya, dan sebagainya. Nah, jelaskan. Di Quran, ya, itu ada ratusan ayat. Ada seorang kawan saya di ITS, ya, Guspur, bukan Gusdur, ya, Guspur. Agus Purwanto namanya saya. Dia menghitung ayat yang terkait dengan sains dan teknologi itu ada 800 dalam Quran itu, ya. Di antaranya ayat ini, ya. Ini surat Al-Ghasiyah, ya. Afala yang miruna ilal ibidi kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ya. 1200 tahun yang lalu kalau ada pengajian tafsir di Baghdad terus sampai di ayat ini, kira-kira kita tafsirnya apa nih, ya? Apa itu tafsirnya? Mau tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain, Jalalainnya Imam Jalaluddin As-Suyuti belum lahir, ya. Tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab, apalagi, ya. Nah, di Baghdad 1200 tahun yang lalu, kalau sampai ayat ini, kitab tafsirnya itu ternyata bikinan orang kafir. Buku kuno, namanya Al-Makis, yang mengarang Claudius Ptolemaeus. Namanya saja bukan, enggak pakai Muhammad ini, ya. Orang-orang Yunani kuno, ya, orang-orang jenderal Yunani yang ditugaskan di Mesir, Claudius Ptolemaeus. Buku apa itu? Itu buku astronomi. Jadi ketika ada muridnya, "Loh, ini kok malah buku ini?" Ya, tafsir yang benar dari ayat ini adalah buku astronomi ini, ya. Satu ayat, satu disiplin ilmu astronomi, ya. Tentang bagaimana jam berapa bulan akan tingginya sekian derajat, ya. Bagaimana ada planet kelihatan apa enggak, ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Lupa lagi tadi, ya. Nah, ini enggak. Pembentukan penalaran ilmiah. Jadi nalar, ya. Rasio, ya, nalar, ya. Jadi Islam mendukung penalaran, ya. Semua hal dalam Islam itu bisa dinalar. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak bisa dinalar, berarti ada yang masih error dalam cara berpikir Islam kita, ya. Yang kedua adalah pengakuan metode eksperimental. Pernah suatu masa itu Rasulullah jalan-jalan di Madinah melihat seorang sahabat Ansor itu sedang melakukan sesuatu pada pohon kurmanya, ya. Rasulullah kan petani, Rasulullah itu bukan petani, dia pedagang dan penggembala, ya. Jadi sepanjang hidupnya Rasulullah belum pernah jadi petani. Sementara orang-orang Ansor di Madinah itu petani, ya. Nah, mereka sedang mencangkokkan kurma dan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh petani. Terus Rasulullah komentar, itu kenapa harus dibegitukan, ya? Nah, orang-orang Ansor itu merasa ditegur sama Rasulullah, ya. Oh, berarti ini enggak boleh, enggak usah dibegitukan, enggak apa-apa, ya. Karena enggak dilakukan. Ternyata setelah sekian bulan gagal itu. Pohon kurmanya gagal. Mereka komplain ke Rasulullah, wah Rasulullah kok gagal ini, gimana ini, ya? Apa yang terjadi? Terus mereka menjawab, bukankah baginda sudah mengatakan begini dan begitu, ya? Ternyata gagal ini, ya. Terus Rasulullah bersabda, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, antum a'lamu umuri dunyakum, ya. Ucapanku dahulu hanyalah dugaanku, jika berguna lakukanlah, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, dugaan bisa benar bisa salah, tetapi apa yang kukatakan kepadamu dengan Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, maka aku tak akan pernah berdusta terhadap Allah. Ini. Jadi Rasulullah, yang halal yang sifatnya teknologi itu, coba aja, ya, nggak ada dalam apa, dalam. Jadi kalau halal yang sifatnya teknologi bisa dicoba, itu kalau ada hadis atau apa yang kok nggak bisa, ya ternyata ya memang mungkin itu bukan firman, ya, itu memang dugaan Rasulullah saja, ya. Nah, tapi kalau Quran, ya, Quran itu kan qala Allahu Ta'ala, ya. Nah, itu pasti benar, ya. Dan di Quran enggak, di dalam Quran enggak ada yang bertentangan dengan fakta-fakta sains sedikit pun, ya. Fakta loh, ya. Yang saya katakan fakta, ya, bukan opini, ya. Terus ada ayat yang lain yang tadi dibaca oleh qori kita, ya. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, ya. Hei jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, lintasilah. Kamu dapat menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, dulu, ya, zaman 100 tahun yang lalu belum ada pesawat terbang, ya, itu orang menafsirkan sultan itu sultan, ya. Jadi yang bisa menembus langit dan bumi itu sultan. Jadi kalau andai kata dulu ada sultan Jogja atau sultan Mataram itu Jumatan enggak kelihatan, ya. Orang bilang ini Jumatnya di Mekah. Padahal ketika sini Jumat naik khotibnya naik mimbar itu di Mekah jam berapa? Jam 8 pagi. Belum ada Jumatan di sana. Wah, jangan-jangan ini sultannya ngumpet ini, ya, lagi malas. Habis kalau datang nanti habis anu keluar di demo sama ditanyain sama rakyatnya, ditanyain malas ketemu rakyatnya, jadi dah ngumpet aja lah. Nah, itu. Nah, ini dulu Abbas Ibn Firnas itu dimotivasi oleh ayat ini, ya. Tantang, ya. Sekarang malah orang barat yang melakukan, ya. Yang ketiga itu adalah memetik segala yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, ilmu itu bagai binatang ternak sesat orang mukmin. Ya, binatang ternak yang tersesat, ya. Kita punya kambing, kambingnya lari, tersesat gitu. Jadi dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Jadi ilmu itu silakan diambil dari manapun, ya. Jadi umat Islam itu gak pernah risih belajar ilmu-ilmu yang tidak terwarnai pandangan hidup. Misalnya matematika, fisika, kedokteran, ya, ilmu militer, ilmu administrasi, akuntansi, itu enggak diwarnai pandangan hidup, ya. Misalnya ke Cina, ya. Rasulullah menyuruh sahabat pergi ke Cina. Zaman Rasulullah kira-kira kalau ke Cina belajar apa? Belajar tafsir. Belajar akidah, ya. Ya enggak lah, di Cina enggak ada orang Islamnya di sana. Ya. Kalau sekarang di Cina, ini gambar masjid di Beijing ini, ya. Di Beijing sekarang ada masjid, ya, banyak. Dan masjid ini lebih tua dari semua masjid di Indonesia. Sudah 1000 tahun ini masjid ini, ya. 1000 tahun, ini berdiri tahun 960 Masehi, ya. Sudah 1000 tahun lebih. Nah, jadi mereka pergi ke Cina dan itu bukan perkara gampang, ya, ke Cina itu. Wah, kalau Sekarang orang Bantul suruh ke Cina belajar bahasa Cinanya kemana? Di Bantul banyak orang Cina nggak sih? Hah? Banyak ya. Kalau enggak paling ya di sana di Malioboro juga banyak yang Cina ya. Ya. Ketika Rasulullah menyuruh sahabat ke Cina, itu tidak ada satupun orang Cina di Madinah. Kita enggak pernah mendengar ada hadis ya ada orang yang namanya Wong Fai Hung atau Bruce Lee atau siapa, enggak ada ya. Enggak ada. Orang asing itu paling hanya Suhail Ar-Rumi sama Salman Al-Farisi. Salman orang Persia ya, Suhail orang Rum ya, orang dari Romawi. Jadi sahabat gimana nih bahasa Cinanya nih? Ada mereka tuh minta diajarin sama Salman. Salman, kursusin kami bahasa Persia dong ya. Wah, terus ya udah ditril. Ya, enggak tahu bayarnya berapa, enggak tahu nih ya. Gratis mungkin ya, drill. Setelah sebulan, kira-kira sebulan kelamaan deh, berangkat aja lah Persia. Berangkat ke Isfahan, ibu kota Persia. Sampai di Isfahan, otomatis harus bahasa Persia kan? Gak ada ampun itu, ya. Gak ada ampun, harus pakai bahasa Persia. Wah, padahal zaman itu susah ya, hurufnya beda hurufnya ya. Kalau Persia sekarang huruf Arab, zaman itu belum huruf Arab zaman itu. Karena Persia belum ditaklukkan oleh kaum Muslimin, ya. Masih huruf Persia yang Persia kuno gitu. Nah, sampai di Isfahan cari orang Cina, enggak ada. Adanya orang Uzbekistan. Ya udah, belajar bahasa Uzbek. Pengantarnya bahasa apa? Bahasa Persia. Maka bulat itu, ya. Baru satu bulan belajar bahasa Persia, belajar bahasa Uzbek dengan pengantar bahasa Persia. Setelah sebulan belajar bahasa Uzbek, selamat, berangkatlah ke Tashkent, enggak, ibu kota Uzbekistan. Berangkat belajar pakai bahasa. Soalnya cari orang Cina enggak ada. Adanya orang Uyghur, orang Xinjiang. Xinjiang itu sekarang wilayah Cina tapi beda itu. Bahasanya bahasa Uyghur namanya. Maka mereka belajarlah bahasa Uyghur dengan pengantar bahasa Uzbek. Sebulan kemudian berangkatlah mereka ke Urumqi, ibu kota Xinjiang. Baru di Xinjiang ada orang Cina ya, bahasa Mandarin. Karena mereka belajar bahasa Mandarin dengan bahasa Uyghur. Itu jadi itu niat betul. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh. Ya. Rasulullah mengatakan ya utlubul ilma walau bisin ya, meskipun hadis ini dhaif tapi sahabat itu beneran ada sampai Cina. Beneran ya. Beberapa tahun mereka ke sana ya, pulang mereka membawa teknologi kertas. Sehingga kemudian Mushaf Utsmani ditulis di atas kertas yang dibuat sendiri oleh alumni Cina ini. Jadi enggak diimpor kertasnya ya. Bikin sudah tahu triknya, sudah tahu bikin kertas itu gitu toh. Di Cina mereka belajar beneran sungguh-sungguh ya. Kalau mahasiswa kita sekarang ke luar negeri belajar enggak sungguh-sungguh, pulang-pulang impor pulang-pulang ya. Ya, saya enggak tahu nih Ustaz Khalid Ridwan pulang-pulang impor enggak nih ya. Impor nuklir ya. Saya bikin sendiri ya. Oke. Nah, jadi mereka pulang bawa kertas, bawa kompas, bawa mesiu ya, atau kembang api itu bawa. Itu yang ketiga ya. Jadi ilmu yang sifatnya teknologi atau saintifik itu boleh dari siapapun, tidak peduli agamanya apa. Jadi kalau ada sekarang ngapain pergi ke orang kafir ya? Mungkin kalau saya tanya boleh enggak belajar teknologi ke Israel? Boleh, siapa bilang enggak boleh? Kalau pemerintah bikin hubungan diplomatik tidak boleh. Tapi kalau seorang muslim belajar teknologi mencuri dari Israel boleh. Meskipun negaranya musuhan tidak apa-apa ya. Dulu kaum muslimin itu bermusuhan dengan Romawi ya. Ada perang ya, perang Yarmuk, Muktah ya. Tetapi para sahabat sebagai individu mereka pergi ke Romawi. Sampai-sampai salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori ya, itu kuburannya itu di Romawi. Ya, di Konstantinopel kuburannya, ya, di Istanbul sekarang ya. Istanbul itu kan baru apa Konstantinopel jadi Istanbul itu baru 830 tahun setelah Rasulullah wafat ya. Jadi padahal yang di situ tuh Abu Ayyub itu sahabat. Jadi kan jauh sebelum itu jadi wilayah Islam kan. Enggak apa-apa boleh ya. Sekarang itu kalau Israel itu karenanya konon yang paling hebat tuh teknologi militernya ya. Senjata ya, pesawat nirawak ya. Pesawat nirawaknya Israel itu bisa terbang sampai 18 jam. tanpa awak. Itu teman-teman di PTD itu bikin sudah bisa, tapi cuma 4 jam ya. 4 jam yang salahnya jauh ya. Yang keempat adalah memberantas tahayul dan khurafat ya. Jelas ini ya. Suatu hari Rasulullah itu kehilangan putranya. Jadi dia punya putra baiknya jadi dari Siti Khadijah ya. Baru berapa hari meninggal, namanya Ibrahim. Terus sebelumnya enggak punya putra laki-laki ya. Pas anaknya meninggal itu ada gerhana matahari. Lalu sebagian muslim, oh ini benar-benar nabi nih. Sampai anaknya meninggal, matahari ikut berduka. Nah, ya kan? Saya ingat dulu waktu Sri Sultan Hadi IX meninggal, ya pas mau dikubur di Imogiri itu mendung itu. Mendung di Jogja itu mendung. Padahal lama sekali itu enggak ada hujan. Malu terik matahari gitu. Wah, seorang wani memang raja yang ini sampai meninggalnya saja ya, langit ikut berkabung ya, mendung. Itu kan ini Rasulullah juga mau di seperti itu kan ya. Tetapi Rasulullah langsung berkata, gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Enggak ada hubungannya itu. Nah, ya. Tapi keduanya adalah tanda kekuasaan Allah. Dan kalau kalian melihatnya, dirikanlah sholat kusuf ya, sholat gerhana ya. Itu ya. Nah, jadi sekarang ini malah kebalik, zaman modern sekarang malah ada SMS-nya segala kan ya. Tinggal rek ramal 9909. Nah, ya kan? Ya. Nanti kami tahu peruntungan Anda dari nomor handphone Anda. Nah, ya. Tahayul itu ya. Itu Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi dukun paranormal dan menanyakan sesuatu lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sekarang datangnya gampang banget pakai SMS sekarang ya. Rek Mama 9909. Mama Loren sudah mati, masih dijawab itu SMS-nya. Ya. Itu enaknya Indosat atau Telkomsel atau apa itu, masya Allah ya, dijawab itu. Ya. Nah, saudara sekalian, ya tadi adalah 4 hal, jadi penalaran, eksperimental, mengambil manfaat dari mana-mana dan menghilangkan tahayul. Itu hal yang dilakukan oleh Islam sehingga kaum muslimin jadi cerdas, jadi suka pada dunia ilmiah, jadi kemudian mereka maju. 4 hal ini sekarang tidak banyak dilakukan lagi ya. Kaum muslimin berpikirnya enggak pakai nalar. Banyak yang enggak pakai nalar ya. Ada apa langsung dipercaya. Pokoknya kalau bagus-bagus tuh orang Islam langsung dipercaya ya. Saya bilang begini, ada orang Islam menemukan zat untuk mengganti bensin ya dari air. Wah, ini. Air jadi bensin. Tapi ini gara-gara Pertamina ini enggak mau disaingi jadi disembunyiin itu. Yang menemukan itu pakai teknologi mata hati. Duh, pakai mata hati. Ya. Dengan ayat-ayat Quran katanya. Wah, itu disebarkan itu. Ini berapa tahun yang lalu tuh ya, Blue Energy ya. Pak SBY itu sampai percaya kok coba. Kurang apa ya? Ya percaya. Banyak orang pengajian itu banyak yang percaya. Saya dari awal saya ditanya apa ada cara kayak gini, saya bilang itu nonsens, enggak mungkin itu ya. Enggak mungkin air jadi bahan bakar itu, enggak mungkin. Wah, ini benar Ustaz, ini masa enggak pernah ada ayat Qur'annya, ya silahkan aja. Itu barang yang rasional ya, barang empiris itu ya, barang yang bisa dicoba, dieksperimenkan, itu mau ada 100 ayat enggak ada gunanya juga itu 100 ayat itu. Kalau memang bisa air itu buat jadiin bahan bakar ya. Kalau memang bisa ya bisa. Ya. Kalau enggak bisa ya enggak bisa. Mau ada ayat mendukung atau enggak, enggak ada hubungannya itu ya. Itu harus tahu kita ya. Nah, itu zaman dulu sadarin, zaman kita malah aneh nih sekarang nih ya. Nah, jamaah sekalian ya, jadi Islam mengatakan ya al ilmu qabla al amal ya, semua amal itu ada ilmunya. Kemudian hidup dalam dakwah dan negara itu menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Jadi tiga ini satu rangkaian ya. Al ilmu qabla al amal, jadi semua orang yang akan beramal itu harus punya ilmunya. Kalau amalnya itu fardu ain, ilmunya fardu ain. Contoh wudu ya, wudu itu wajib apa? Wajib ain. Karena kalau enggak wudu salatnya enggak sah ya. Nah, jadi belajar wudu yang benar wajib ain. Tetapi menyediakan air untuk wudu itu wajib kifayah, bukan wajib ain. Jadi saudara-saudara, kalau ditanya berikan contoh fardu kifayah, jangan mengurus jenazah terus. Enggak kreatif jawabannya itu, ya. Fardu kifayah bilang dong, menyiapkan air untuk wudu, ya, menyiapkan masjid, menyiapkan jalan, menyiapkan pasar, menyiapkan penjara untuk apa, pelaku kriminal, itu semua fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain semua orang bikin penjara, repot itu ya. Ya. Tapi kalau enggak ada penjara, semua pelaku kriminal bebas berkeliaran, rusak semua, dosa semua, ya, itu fardu kifayah makanya ya. Ya. Nah, itu negara Islam menyiapkan investor yang mendukung, ya. Nah, ini gambar kapal induk bertenaga nuklir, ya. Amerika punya banyak sekali kapal induk bertenaga nuklir seperti ini. Ya, sudah pernah bikin sampai 60 biji, ya. Mungkin yang sekarang beroperasi enggak semuanya. Setiap kapal induk itu membawa 100 jet tempur F-18, ya. Ini bisa jalan sampai 6 bulan tanpa harus berlabuh ini, ya. Karena dia enggak perlu bahan bakar, dia pakai nuklir aja dia, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah berfirman pada kita, siapkanlah untuk menghadapi mereka, menghadapi yang nuklir-nuklir itu, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Ya, dengan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, sedang Allah mengetahuinya. Dulu, zaman Rasulullah dulu, musuhnya pakai kuda, jadi kita menyiapkan kuda, wajar. Lalu sekarang musuhnya pakai kapal induk, pakai pesawat tempur, kita pakai kuda, gimana ya? Jadi yang diambil yang ayat yang di awal, ya, siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja. Nah, itu yang penting, kekuatan apa saja, ya, nggak terbatas pada kuda. Ini diperintahkan ini kita. Jadi kalau kaum muslimin mengembangkan bom atom, boleh nggak? Nggak boleh, wajib, bukan boleh, wajib ain, wajib kifayah, ya. Kalau bukan wajib kifayah, wajib. Ya, enggak usah malu-malu, wajib gitu, ya. Bukan boleh, kalau boleh itu kan enggak dikerjakan enggak apa-apa, ya. Kalau wajib enggak dikerjakan berdosa, ya. Wajib, perintahnya jelas kok, siapkanlah untuk dari mereka, ya. Nah, ini kan. Soalnya kalau enggak menyiapkan, kita nanti dikadalin terus, ya. Tahun 73 angkatan perang Mesir itu sudah melumpuhkan Israel. Ya. Saya baca biografinya Anwar Sadat itu, Masya Allah itu. Jadi Anwar itu belajar 6 bulan untuk menyiapkan perang. Pada hari nyepinya Yahudi, hari Yom Kippur, itu orang Yahudi enggak boleh keluar rumah, kayak orang Bali pas nyepi lah, enggak boleh keluar rumah segala macam itu, ya. Itu jet-jet tempur Mesir melakukan perang kilat, ya. Hancurkan semua menara komunikasi, hancurkan pembangkit transmisi listrik, ya. Hancurkan bandara, hancurkan depo minyak. Go. Setengah hari selesai itu perang kilat. Lumpuh itu Israel. Enggak bisa komunikasi, enggak bisa, ya. Bahan bakar salatnya mau keluar, enggak ada bahan bakar. Jadi dibom dulu depo minyaknya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ada 4 kapal induk seperti tadi, ya, bertenaga nuklir mendekati Mesir dari Amerika. 2 dari Laut Tengah, 2 dari Laut Merah. Terus Anwar Sadat bilang begini, kita siap menghancurkan Israel, tapi kita tidak siap dihancurkan Amerika. Itu. Kenapa? Pesawatnya kalah banyak, ya. Amerika dengan 4 kapal induk bawa 400 pesawat. Mesir pesawatnya cuma 100, ya. Enggak punya nuklir lagi, ya. Udah, ya. Ini kurang, berpikirnya kurang tinggi soalnya, ya. Mikirnya Israel aja, padahal tanpa Amerika itu Israel enggak ada artinya, ya. Ada teman saya bilang Israel itu penduduknya hanya 6 juta orang, ya. Itu dikencingin sama orang Arab habis itu. Tenggelam itu. Orang Arab di sekitarnya 200 juta, ya. Oh, dari Mesir, dari Yordania, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, ya. Oh, kencingin aja tenggelam itu, ya. Tapi karena kita enggak menguasai teknologi jadinya kalah, ya. Terus di ayat yang ini Allah mengatakan, ya. Ini ayat ini bayangkan kita nanti di hari kiamat, kita berdiri di padang mahsyar, Allah mengatakan, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, dan anak-anak, yang semuanya berdaya, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, ya. Seperti orang-orang di Palestina, di Irak, yang mereka tuh menderita sekali, mereka ingin dibebaskan, ya. Terus mereka mohon pada Allah sampai mereka mati, tidak ada yang datang menolong. Terus di hari kiamat mereka dihadirkan, kita dihadirkan, ya. Kita akan ditemukan dengan anak-anak Palestina, anak-anak Afghanistan, anak Irak, anak-anak yang lain. Terus Allah mengatakan, mengapa, ya, Allah menunjuk ke kita, ya, mengapa kamu tidak berperang dengan Allah membela anak-anak yang dizalimi ini, gitu kan. Terus kita bilang, habis kita enggak punya bom atom, Pak. Eh kok, Pak? Allah, Pak. Grogi, di mana masa ada grogi semua, ya. Padahal Allah sudah mengatakan tadi kan, siapkanlah, kan enggak menyiapkan kita, ya. Maka yang namanya wajib kifayah, ya, itu dulu menjadi sesuatu yang trendy, ya. Jadi muncul iklim riset dan cinta sains di masyarakat. Pertama tadi yang tahayul terlalu pada hilang, ya, astrologi hilang, ganti astronomi, ya. Kalau astrologi itu meramal bintang untuk nasib, kalau astronomi itu untuk ngukur apa? Ngukur posisi, ya. Mohon maaf, ini insyaallah dong, anterin ntar insyaallah. Di mana yang dekat, di mana? Takutnya tiba-tiba mati nih, masih 15 menit. Terus di masyarakat itu ada jer-jeran wakaf jariah. Stop kontak nih, di mana nih colokannya? Itu. Tolong ditarik deketin sini itu. Nah, deketin sini terus ditancepin. Ini tancepin, Mas, ini. Ininya titik jaraknya, ya. Ya. Ya, oke. Deketin lagi, ya. Jadi ada jer-jeran wakaf. Kalau sekarang ini orang wakaf senangnya wakaf masjid, wakaf sekolah, ya kan? Wakaf pesantren. Zaman Islam dulu itu wakafnya tuh kayak ini, gambar ini. Ini observatorium bintang ini. Ya. Mantap ya wakafnya, ya. Sekarang siapa yang wakafnya observatorium bintang? Ya. Saya kan pengurus DKM, ya, di kompleks saya, ya. Pernah ada satu keluarga tuh wakaf, ya. Wakaf pesannya tuh begini, Ustaz, ini saya wakaf 10 juta, tolong nanti, ya, kata sohibul wakafnya itu supaya dibelikan karpet masjid, gitu. Terus saya bilang, ibu, kan istrinya, ibu, kalau seandainya dibelikan yang lain boleh enggak? Ini karpet masjid masih bagus banget, masih baru, ya. Misalnya apa Pak Ustaz? Ya, buat merenovasi toilet masjid, ya, toiletnya itu sudah lumutan, sudah anulah, enggak bagus gitu, ya. Bau gitu kan, enggak, karena enggak keramik gitu. Enggak mau dia. Alasannya karpet aja Pak Ustaz, karpet kan buat sujud. Kalau toilet kan buat dikencingin gitu, ya. Loh, kalau masjid enggak ada toiletnya gimana coba? Nanti kencingnya di karpet nanti kan? Nah itu, jadi masih banyak yang error gitu pandangan masyarakat tentang wakaf itu apa. Padahal pahalanya sama itu. Jadi wakaf itu mau buat masjid, mau buat jalan, buat kuburan, buat toilet, itu sama pahalanya. Selama barang itu barang yang berguna untuk masyarakat, ya, sama, ya. Bukan untuk masjid lebih bagus, itu bukan, ya. Nah, satu hal juga ini yang menarik. Zaman itu setiap muazin adalah seorang astronom. Coba, kenapa? Karena yang nama muazin itu harus datang sebelum azan, betul enggak? Kalau muazin datang setelah azan, ya azan siapa? Ya. Zaman dulu belum ada kaset, Pak, ya, belum ada jam. Muazin itu supaya tahu waktu dia harus tahu astronomi. Dia tahu, oh, lihat langit, oh, sudah subuh nih, ya. Ya sudah berangkat. Ya azan. Nah, gimana dia tahu astronomi kalau enggak pernah kursus? Jadi dulu itu kalau mau jadi muazin, itu harus lulus kursus dasar astronomi. Ada matematikanya sedikit gitu, ya. Satu yang menarik juga, kalau zaman sekarang ada orang mau cari menantu, ya. Biasanya kira-kira yang Pak langsung di okein itu, ya, itu apa kira-kira? Kalau PNS, ya, kita anak gadisnya sudah memang Pak, itu calon saya, itu mas itu PNS, Pak. Oh iya, oke. Langsung oke gitu kan. Kalau itu masih tukang bakso, wah jangan, jangan tukang bakso. Tanya dulu, dia omsetnya sehari berapa? Kalau PNS, apalagi guru, sudah sertifikasi, wah langsung diterima itu ya. Langsung segera tak, ijabnya sekalian, langsung begitu. Nah, zaman itu kalau muazin langsung diterima. Langsung terima. Kenapa? Kalau muazin, dia ada empat keunggulan. Yang pertama itu paling enggak suaranya enggak cempreng, ya. Wah di musuh banyak orang suaranya cempreng. Muazin suaranya, ya, sampai Pak Budiono marah-marah. Adzan sampai keras-keras. Mungkin dia di komplek itu suaranya cempreng banget suaranya, kan ya. Sampai itu enggak usah keras-keras adzannya. Wah di protes banyak orang dia sekarang, ya. Yang kedua, muazin masih cerdas, karena dia pernah lulus training dasar astronomi. Yang ketiga, zaman dulu itu masih ada jihad. Dan jihad itu, ya, jihad sebentar. Jihad itu pasti membutuhkan navigator, karena belum banyak kompasnya itu ya. Navigatornya itu dari astronomi. Sehingga muazin itu sering diajak jihad, meskipun di belakang ya. Navigator, kalau navigatornya mati enggak bisa pulang nanti ya. Oh, tapi kalau pulang kan mujahid, dia kan dikenal sama orang banyak, ini mujahid ini ya. Wah, kalau mujahid berarti pemberani ya kan. Nah itu, jadi dia paling enggak penantunya ini pemberani, bukan pengecut gitu lah ya. Jadi suaranya indah, cerdas, mujahid. Satu lagi apa ya, lupa saya. Satu lagi apa ya, ada tiga dulu aja lah, nanti saya ingat. Ada empat sebenarnya, di buku saya itu ada empat ya. Oke, nah kesimpulannya ya, kesimpulannya umat Islam itu didorong untuk menguasai sains dan teknologi ya, dan umat Islam tanpa sains dan teknologi itu akan terjajah ya, kayak tadi ya, di Mesir tadi itu terjajah ya, paksa. Kalau enggak nurut ya, mau nurut atau mau tak obrak-abrik kan gitu ya. Dan Amerika beneran itu, ya Irak nggak nurut obrak-abrik, ya Afghanistan nggak nurut obrak-abrik, ya Indonesia juga bisa begitu kalau mau macam-macam obrak-abrik gitu. Meskipun ada yang bilang, weh Amerika nggak berani datang ke Indonesia, nanti begitu kapal induknya merapat, tanknya pada turun langsung pusing banyak Pak Ogah minta uang cepet. Mau ditinggal juga takut ada banyak orang Madura yang langsung mau ngiluin tank-tanknya itu ya. Tapi itu hanya nonsense lah, itu enggak. Dan sains dan teknologi bila tidak dikuasai umat Islam akan menjajah. Nah, umat Islam harus menguasai ini ya. Cuma sekarang ini memang ya kita semua tahu bahwa kita semua terpuruk ya. Umat Islam itu faktanya ya enggak cuma di sini ya, di seluruh dunia itu enggak hebatnya sedikit sekali ya. Jadi kalau dihitung jumlah insinyur atau yang tingkatnya master ya, master of engineering ya. Ini master aja, kalau dokter sedikit banget kita. Yang master of engineering per sejuta penduduk ya. Jadi jumlah master per sejuta penduduk hitungnya gitu kalau bandingin tingkat SDM teknologi itu. Yang dihitung yang MSc engineering ya. Kalau MAG mohon maaf belum dihitung. Kalau MAG Pak, Magister Alam Gaib. Enggak, Magister Agama maksudnya. Itu yang paling top di dunia ini. Rasionya paling tinggi itu di Yahudi, di Israel. Itu 13.000 per sejuta penduduk. Ya, nomor 2 di dunia Kristen ya, di Eropa Amerika itu sekitar 7.000 sampai 8.000 ya. Nomor 3 di Cina ya. Cina itu agamanya apa? Buddha ya. Bukan di Cina, di Jepang ya. Jepang itu Buddha ya. Itu banyak dikit ya. Yang Islam berapa? Itu yang paling top di dunia itu di Mesir, Pak. Cuma 370 per sejuta penduduk. Yang Yahudi padahal 13.000 ya. 200 kali lebih banyak dari di Mesir. Ya. Di Indonesia berapa? Cuma 76 ya. 1/5 di Mesir ya. Itu mengerikan sekali. Kenapa? Ya itu tadi, 4 hal tadi ya, penalaran ilmiah, eksperimental, kemudian menghilangkan tahayul, dan apa? Satu lagi, mencari yang bermanfaat, itu hilang dari kaum muslimin. maunya semuanya instan kan. Kalau buka kursus bisa bahasa Arab dalam 1 jam, laris itu pak, laris banget ya, bayar mahal bro. Dikiranya memang bener bisa, kan itu gak mungkin bisa. Gak ada kursus 1 jam bisa bahasa Arab itu gak, bahasa apapun gak bisa. Ya namanya bahasa asing itu pelan-pelan ya. Maksudnya pelan-pelan itu sampai menguasai itu ya paling cepat 1,5 tahun lah ya. Bisa ngomong agak pedean dikit 1 bulan bisa, tapi kan 1 jam pasti gak bisa. Motivasinya doang lah. Tapi orang-orang itu sebenarnya kan instan-instan begitu kan ya. Insyaallah. Wah, ada lagi kalau orang belajar di kedokteran kan lama ya. Kedokteran 4 tahun tambah 2 tahun koas. Wah, lama banget itu kan. Udah gitu nanti selesai jadi dokter juga pasiennya sedikit, dokter umum ya, sedikit kan dokter umum. Kalau dokter spesialis banyak, dokter umum sedikit. Tapi kursus 1 jam, kursus bekam, langsung berani praktek, Pak. Instan banyak yang seperti itu. Kursus bekam 1 jam langsung buka praktek. Yang dokter tuh 6 tahun itu masih nyari SIP ya, surat izin praktek ke Depkes tuh susahnya minta ampun ya. Ini 1 jam enggak pakai izin lagi ya. Insyaallah ya ini. Ya kalau seperti itu susah, ini umat Islam enggak bisa maju seperti itu. Enggak, etos kerja itu sudah pada rusak ya, inginnya semuanya instan. Ya. Tuh. Jadi mari kita rubah kondisi kita saat ini ya. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru fi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya sebagai pengantar aja, mungkin kita akan lebih gayeng lagi kalau kita diskusi ya. Katanya enggak dibatasi waktu sampai subuh, boleh Pak ya. Nanti kita subuh sahur bersama nanti. Ayo silakan saya buka ya. Ini siapa moderatornya nih yang mau, siapa yang mau bertanya nih silakan ya, ada dibantu nih ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. kita melihat bagaimana negeri ini ya, khususnya juga biaya pendidikan yang semakin melambung tentunya, yang sebagai orang muslim seperti kami ini, mahasiswa yang kadang juga uangnya terlambat dan kurang kuat, itu gimana Ustaz caranya? Kita sudah tahu ya, negeri ini sudah banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, juga bagaimana problema yang dihadapi Ustaz. Jadi gimana Ustaz caranya langkah awal yang efektif dan efisien supaya dunia sensor teknologi itu bangkit khususnya di Indonesia? Kan juga banyak sekali ya juara-juara fisika, juara-juara intelektual kalau saya bilang yang bisa menguasai yang menjadi juara dunia Ustaz. Yang kedua Ustaz, bagaimana tips Ustaz, cara-cara Ustaz hingga mendapatkan gelar sebagai profesor? Itu juga menjadi tujuan saya sebagai seorang intelektual muslim yang ingin majukan dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, dari sisi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hasan Rashid dari Mansur. Sebelumnya saya ingin mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi di negeri seperti kebobrokan sistem kapitalisme, kemudian menjadikan kemunduran umat yang terjadi saat ini. Melihat dari pemaparan Bapak Profesor Fahmi Ahmad, mungkin sedikit melihat ke belakang mengenai kemunduran umat dan kebobrokan sistem kapitalisme yang menjadi penghalang, menjadi penghalang umat untuk menciptakan segala impact ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar bahwa yang namanya ilmu, yang namanya ilmu, pengembangan ilmu dan teknologi itu tidak bisa lepas dari peran negara ya. Tetapi itu adalah kombinasi dari keaktifan para ilmuwan, kemudian iklim yang dibangun di masyarakat ya, suasana kondusif di masyarakat, suasana cinta ilmu di masyarakat, dan politik negara itu. Dan yang dimaksud politik di sini tidak hanya politik teknologi, enggak, tapi semuanya berkaitan ya. Kalau enggak terintegrasi pasti suatu ketika enggak karuan ya. Kayak dulu zaman Orde Baru dulu ada Pak Habibie, jadi riset Pak Habibie itu perhatiannya pada penelitian atau riset sains teknologi sangat luar biasa, tetapi tidak didukung oleh menteri-menteri ekonomi ya. Sehingga ketika sudah beberapa proyeknya sudah jelas menghasilkan ya, seperti PT Dirgantara ya, PT IPTN dulu, begitu kita krismon ada IMF masuk disuruh stop gitu. Padahal sekarang kita beli dari Cina pesawat yang sebenarnya bisa dibuat di IPTN ya, semuanya bisa. Demikian juga yang lain. Jadi itu karena nggak sinkron ya, nggak sinkron antara teknologi dengan ekonomi ya, orang-orangnya nggak sinkron ya, sama seperti nggak sinkron antara menteri kesehatan dengan menteri perdagangan ya. Yang kesehatan maunya ya tembakau dibatasin ya, orang merokok dibatasin ya, tapi orang perdagangan oh jangan dibatasi, kalau dibatasi nanti sekian triliun pajak nggak masuk. Wah, kan repot seperti itu ya, nggak sinkron itu ya, otaknya manusia pentingannya beda-beda ya, susah. Nah, dalam Islam kurikulum itu tujuan utamanya itu ada tiga ya. Pertama adalah membentuk kepribadian Islam ya, itu paling penting pertama kali itu, sehingga sebelum orang itu balik, seluruh kewajiban, seluruh ilmu yang mendukung fardu ainnya dia sudah tahu semua sebelum orang itu balik. Sampai balik belum bisa sholat, wah itu dosa besar tuh bagi orang tuanya atau gurunya itu. Harus bisa ya. Kalau seorang wanita bahkan sampai balik belum tahu caranya melepas haid gimana ya, itu harus tahu dia. Itu mendukung sahsiah ya. Jadi sahsiah itu menyangkut bagaimana dia hidup sebagai muslim, tahu soal halal haram ya, dia benar-benar meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, itu semua adalah sahsiah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memiliki kemampuan satu hal yang itu menyangkut fardu kifayah ya. Fardu kifayah dia harus, nantinya dia akan enggak mungkin semuanya jadi ahli tafsir, enggak ya. Dia milih salah satu ilmu yang terkait fardu kifayah. Dan yang ketiga adalah dia memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan ya, dengan keahlian, satu keahlian yang untuk menopang hidup dia nantinya ya. Apa dia bisa sebuah keterampilan apa ya. Nah, itu adalah pendidikan dasar. Itu sebelum balik harus sudah dimiliki. Balik itu paling lambat 15 tahun ya, paling lambat itu. Bisa 13 tahun, bisa kurang ya. Tuh. Setelah itu orang bebas mempelajari ilmu-ilmu yang dia sukai, yang masuk fardu kifayah ya. Mendalami yang fardu itu, ada yang mungkin mendalami tafsir, atau mendalami fikih, atau mungkin mendalami fisika, mendalami malam, itu silakan. Dan itu benar-benar mempelajari untuk diamalkan. Makanya dilarang mempelajari ilmu sihir ya. Ilmu menyantet orang itu gak boleh dipelajari. Mau apa dipelajari? Anda mau melakukan maksiat ya, gak boleh ya. Kalau di semua dalam yang haram itu gak boleh dipelajari dalam Islam. Diketahui boleh, tapi dipelajari enggak ya, tidak ya. Kalau di Jerman itu, kalau di sana Homer ya, minuman keras itu legal ya, boleh. Maka di perguruan tinggi di Jerman, di Technische Universität München ya, di sana itu ada jurusan teknologi pembuatan bir ya. Ada legal ya, teknologi pembuatan bir ada. Karena legal itu enggak masalah ya. Ada sertifikasinya, ada standarnya gitu, macam-macam ya. Nanti kalau seandainya santet itu legal gitu, ya mungkin bisa dipelajari ya. Jadi ada sertifikasi profesi santet gitu kan ya. Nanti ada ikatan ahli santet Indonesia ya. Oke ya, jadi kurikulum itu seperti itu. Nah, di kita ini kehilangan arah ya. Jadi apalagi ada ujian nasional, akhirnya terus orang sasaran ke ujian nasional aja. Jadi padahal ujian nasional itu yang dinilai yang satu sisi dari seorang manusia kan. Enggak dinilai keberaniannya, enggak dinilai kreativitasnya, enggak dinilai ya. Kejujurannya, kejujuran pun enggak dinilai ya. Kata Pak Indrajati Sidi, Pak Indrajati Sidi itu dulu Dirjen Dikti ya dulu ya. Di satu seminar dia mengatakan di Indonesia itu ujian nasional itu adalah kebohongan yang sistemik. Kira-kira yang jujur hanya 11% katanya. Yang jujur, yang lainnya curang tapi sistemik. Anaknya mungkin gak pengen curang, tapi gurunya yang ngajak curang. Kenapa gurunya ngajak curang? Karena diperintah sama dinas pendidikan. Kenapa harus ngajak curang? Karena bupatinya menyuruh curang. Jadi ngabulin biat aja itu ya, sistemik ya. Insyaallah. Jadi ini, dan ini bukan cuma soal pendidikan, ini soal politik, soal ekonomi, soal macam-macam. Karena kalau yang UN-nya bagus, nilainya nanti angka akreditasinya juga tinggi, nanti jadi RSDI, nanti jadi SDI, nanti dikasih uang lebih banyak, lalu gitu akhirnya kan motivasinya sudah rusak. Maksudnya begini, yang UN-nya hasilnya jelek dikasih uang gitu ya, maksudnya gitu ya. Nanti sangat dijelekin nanti kan. Ada anak yang pintar, kamu jawabnya jangan pintar-pintar, salahin itu semua. Biar dapat uang gitu. Itu rusak ini. Ya. Saya ingat dulu waktu zaman Orde Baru itu ada namanya insentif desa tertinggal ya. Sebelumnya itu Bappenas mengadakan pemetaan desa tertinggal. Jadi di Indonesia itu ada 60 ribu desa ya. Terus dicatetin, ini desa di kecamatan ini, kabupaten ini tertinggal. Ketika diumumkan oleh Bappenas, itu banyak bupati yang marah. Enggak, di kabupaten saya enggak ada yang tertinggal, semuanya bagus, pembangunan berjalan. Terus kemudian Departemen Keuangan mengumumkan, itu bagi daerah yang ada desa yang tertinggal dikasih duit. Langsung, oh kami tertinggal, kami tertinggal gitu. Ya, parah itu kayak gitu tuh ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad Ridwan ya. Mahasiswa miskin gimana? Jadi persoalan pendidikan itu biasanya dua hal ya. Satu masalah kualitas ya, batas tuh tadi kayak kurikulum, hasilnya nanti jadi orang seperti apa? Apa hanya orang yang pintar tapi enggak cerdas? Pintar tapi enggak jujur ya. Kita tuh di Indonesia ini ada tiga sifat yang jarang sekali bertemu di satu orang. Yang pertama pintar, yang kedua jujur, yang ketiga berani. Kalau pintar dan berani biasanya enggak jujur ya. Kayak gayus gitu kan ya. Kalau jujur dan berani biasanya enggak pintar gitu loh ya. Susah ini. Kalau pintar dan jujur biasanya enggak berani gitu kan. Wah, susah ini gimana ini ya. Banyak orang pintar kok diam aja, enggak berani dia. Enggak berani ya. Yang berani pada enggak jujur ya, enggak berani. Nah, saudara sekalian, jadi yang pertama kualitas, yang kedua akses. Akses itu kuantitas ya, akses. Sebenarnya ke perguruan tinggi itu apa harus semua orang masuk, bisa masuk perguruan tinggi? Itu sebuah pertanyaan yang filosofis ya. Masalahnya di Indonesia itu dulu ya, zaman Orde Baru awal ya, itu kalau orang miskin mau jadi dientaskan dari kemiskinan, itu cara yang paling gampang itu sekolah ya. Sekolah, jadi sarjana atau jadi PNS. Udah jaminan itu kan, wes nggak mungkin miskin lagi, nah, katanya begitu. Ternyata sekarang jadi sarjana masih banyak yang nganggur, ya, lebih dari 5 juta orang sarjana nganggur di negeri ini, dan mereka setengah mati disuruh kasih kerjaan kalau pilih-pilih ya. Si kerjaan apa, jualan sate, nggak mau, aku sarjana masa jualan sate gitu. Saya punya warung sate ya. Nyari tenaga setengah mati susahnya itu ya. Ada teman yang nganggur udah bertahun-tahun enggak kerja, terus orang tuanya sampai sebel itu ya, tak tolong kalau ada kerjaan. Tak tawarin, mau enggak kerja? Ngapain, Pak? Jualan sate. Enggak mau, Pak. Masuk sarjana jualan sate gitu ya. Padahal belum tentu penghasilannya kalah sama PNS itu. Ya. Jualan sate kalau ramai itu bisa sebulan dapat 10 juta bisa itu, ya. Tapi enggak mau, gengsi ya. Karena sarjana. Itu sekolahnya cuma dapat titel aja, enggak dapat keberanian, enggak dapat kejujuran ya, enggak dapat kreativitas ya. Jadi nah, kalau akses ya, jadi masalahnya itu. Jadi bagaimana menciptakan akses yang baik ya? Itu memang banyak sekali yang harus dibenahi. Dalam sistem yang ada sekarang ya, itu jadi kaku memang ya, kaku sekali. Mau nambah kapasitas perguruan tinggi juga sulit sekali. Kenapa? Karena yang boleh ngajar harus semua ini ya. Jadi sekarang kalau mau bikin perguruan tinggi, itu satu program studi itu dosennya harus 6, minimum 6 yang syarat-syaratnya memenuhi. Yang ngajar harus sarjana juga di bidang itu. Jadi kalau jurusan teknik elektro gitu ya, dosennya harus teknik elektro ya. Enggak boleh jurusannya dosennya sarjana agama, lu enggak boleh ya. 6 itu harus elektro juga ya. Padahal di Indonesia ini banyak orang hebat yang enggak sarjana ya. Banyak. Itu enggak bisa ngajar, enggak boleh ngajar ya. Orang hebat misalnya ya di Fakultas Ekonomi UI ya, itu berapa waktu yang lalu itu mereka ngundang orang-orang hebat untuk sharing ilmu. Itu di UI kan ada jurusan bisnis ya. Maunya kan ya sarjana itu perlu jadi sarjana terus bisa bisnis. Ternyata dosennya juga gak pernah bikin bisnis gitu kan. Dan ngundang dua orang yang bukan sarjana. Yang satu itu Inul Daratista ya. Anda masih ingat ya, goyang ngebor ya. Inul itu ternyata pengusaha sukses sekarang. Dia punya 100 kafe ya. Inul Vista sama kafenya 100 lebih seluruh Indonesia ya. Kalau undang-undang dia sudah kalah sama Ayu Ting Ting ya. Tapi bisnisnya belum tentu. Satunya lagi namanya Puji apa? Susi Pujiwati. Itu pemilik Susi Air, punya 47 pesawat. Ya. Itu enggak sekolah itu. Ya. Tapi orang-orang seperti ini enggak bisa di Indonesia, aturannya enggak ada, enggak boleh ngajar, enggak boleh. Makanya saya bilang, saya kan peneliti ya. Saya peneliti, di LIPI itu ada aturan bahwa peneliti itu harus sarjana. Jadi seandainya Bill Gates tinggal di Indonesia mau jadi peneliti, enggak boleh. Bill Gates bukan sarjana. Meskipun dia bikin Microsoft, Steve Jobs juga enggak ya. Steve Jobs bikin iPad, iPod, iPhone ya, bikin Apple. Itu enggak boleh, bukan sarjana kok. Repot kita ini ya, itu ya. Jadi banyak sekali keahlian yang jadi enggak bisa disalurkan. Kalau zaman khilafah Islam dulu, akses itu mudah sekali. Semua orang, kalau namanya ilmu-ilmu alam, yang orang yang menemukan itu boleh ngajar, bebas ngajarnya bebas. Kalau di masjid itu ngajar. Kalau dia memang kampion, nanti muridnya datang sendiri, ya. Oh ini saya ketemu, saya ingin dengerin betul itu ceramahnya Ibnu Sina misalnya, ya. Itu langsung datang sendiri. Tapi muridnya juga bebas mendebat, ya. Kalau dosen jadalan ini didebat enggak bisa ya nanti hilang sendiri juga, lama-lama malu kan ya. Datang didebat sama muridnya kalah itu kan malu, ngumpet dia nanti habis itu, dia datang lagi dia. Tapi kalau dia memang kampion, memang mas maestro gitu ya, ya dia kan bertahan gitu ya. Semua, nyaris semua ilmuwan Islam itu seperti itu ya. Itu kalau ilmu-ilmu empiris. Kalau ilmu-ilmu yang pakai riwayat ya, ilmu-ilmu Islam ya, itu kan harus ada riwayatnya, ada sanadnya itu ada ya. Jadi gak bisa orang ngarang fikih sendiri, gak punya guru itu gak bisa pak. Kamu bisa ngasih fikih, gurumu siapa? Guru apa yang? Guru Quran. Ustaz belajar sendiri, gak boleh. Sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi kalau orang belajar di Al-Azhar ya, belajar Quran, di sana itu masih pada namanya talaki pak. Meskipun sudah hafal Quran, itu harus minta guru supaya ada sanadnya pak. Sanad Rasulullah sanadnya itu pak. Jadi nanti kalau sudah lulus dikasih ijazah, isinya itu sanad pak. Jadi ijazahnya itu nggak sekedar bla bla bla anda lulus, enggak, ada sanadnya ini. Jadi satu gurunya kan mengatakan ini saudara Fahmi mendengarkan Quran dari saya, ditulis sama imam apa syekh siapa, saya mendengar hari ini terus sampai dari ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah. Tapi itu ada sanadnya itu bisa 40 atau 50 generasi begitu ya. Itu kalau untuk ilmu Islam baru ada seperti itu ya. Makanya jelas itu takranya jelas. Yang namanya ustaz ya, kok di Indonesia kan gelar paling gampang kan ustaz kan ya. Betul gak? Kalau di Al-Azhar ustaz itu profesor. Jadi kalau anak belajar syariah S1 lulus ya, gelarnya LC, itu kalau ngajar hanya disebut dengan muid ya. Nanti kalau dia lulus master itu baru musaid mudaris namanya. Ya. Kalau dia sudah doktor baru mudaris. Kalau dia sudah ngajar 5 tahun setelah doktor ya, dia baru disebut musaid ustad ya. Lalu kalau sudah 5 tahun lagi dia jadi profesor baru ustad. Di Mesir seperti itu. Ya, tapi kalau di sini enggak ya. Kecuali satu, saya pernah ketemu orang Cina ya, Muslim mualaf di Jakarta itu namanya Kiai Haji Mahmud Yunus dia ya. Nama Cinanya saya lupa itu. Dia nanya ke saya, "Hei, Bung Fahmi, lu masih santri atau sudah ustaz? Emang kenapa? Lu bini lu berapa?" "Satu." "Ah, ini Pak masih santri," katanya. "Kalau ustaz bininya 2. Kalau bininya 3 ajengan ya, atau kiai ya. Kalau bininya 4 habib gitu. Lebih dari 4 habaib. Das. Ya. Jadi meskipun di Indonesia juara fisika, olimpiade fisika itu banyak, itu enggak bisa mengubah banyak hal. Kenapa? Karena ini sistem ya. siapa sekolahnya. Jadi banyak anak-anak olimpiade fisika itu akhirnya bertahan di Amerika. Sebagian besar bertahan di sana, ya, dijaring sama sekolah-sekolah top di Amerika. Mereka mau pulang ke sini, ya siap-siap pusing aja di sini, ya. Pusing di sini banyak, ya. Ngajuin anggaran penelitian disoretin. Alasannya ini penelitian canggih amat, nggak ada hubungannya dengan sekarang yang lagi ngetren itu MP3II, ya, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Orang penelitiannya fisika partikel gitu kan, fisika partikel itu untuk, wah itu canggih banget lah itu, reaktor atom segala macam canggih banget. Ini di MP3II di daerah mana ya, wah susah kayak gitu ya, cara kayak gitu ya. Tapi kalau ada ide yang bagus kayak gitu di Stanford atau di MIT di Amerika, wah diterima banget ini ya, kasih duit banyak sekali, nggak ada habisnya itu ya, itu seperti itu. Jadi kita banyak sekali masalah di sini yang itu di luar teknis ya, di luar teknis. Jadi kalau ada ilmuwan mau berkiprah di sini itu memang orang gila ya, orang gila ini ya. Jadi mereka yang bilang orang gila mereka, bukan mereka sendiri yang gila ya. Ya, jadi kalau masuk saya alhamdulillah dulu angka kredit kumnya saya itu dapat memenuhi profesor itu ketika saya umur 39 ya. Jadi saya dianggap profesor termuda yang pernah dikukuhkan oleh LIPI, profesor riset ya. Cuma saya ditanya itu gimana caranya, yaitu mungkin anomali ada karena yang lain-lainnya itu biasanya jadi profesor umur 50 lebih ya. Anomali kenapa ya, tadi saya punya motivasi yang terdorong oleh ayat-ayat yang saya bacakan tadi itu ya. Ayat-ayat yang apa Allah memerintahkan untuk menyiapkan segala macam itu ya. Terus ayat yang lain di Quran itu ada 800 ayat yang bicara seperti itu ya. Termasuk beberapa waktu yang lalu itu saya baca ayat itu bunyinya begini. Wa yas'auna ka'san mizajan jabila ya. Sesungguhnya ahli surga itu diberi minum dari jahe ya. Jahe, Pak. Minuman ahli surga itu jahe. Bukan alpukat, bukan kelapa muda. Ya. Berarti jahe itu harus diteliti itu, ada apanya itu sama ke surga gitu kan. Ya kan, itu contoh ya. Jadi kalau untungnya saya bukan ahli bukan belajar food technology ya. Misalnya wah ini ditelitin jahe ini ada apa khasiatnya? Mungkin ada anti kankernya mungkin ya. Ada anti maksiatnya. Oh, anti maksiat bisa enggak ya? Minum jahe oh, ini maka ahli surga berarti anti maksiat gitu enggak? Bisa enggak? Jadi saya mencoba untuk termotivasi oleh ayat-ayat itu ya sejak dulu ya, dan kisah yang paling menstimulasi saya itu kisahnya Imam Syafi'i. Ya, saya baca itu ketika saya SD ya. Jadi saya pernah baca kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu anak yatim, ibunya miskin sekali, tapi ibunya itu penghafal Quran, ibunya itu. Sehingga As-Syafi'i itu hafal Quran umur 9. Saya lupa tuh 7 tahun atau 9 tahun gitu ya. Sangat muda. Terus dia belajarnya itu 3 kali lipat orang lain. Orang lain belajarnya pagi saja, siang atau sore aja. Imam Syafi'i ketiga-tiganya dia belajar. Jadi pagi ikut kelas pagi, siang ikut kelas siang, sore ikut kelas malam, ikut kelas malam gitu. 3 kali lipat kesempatannya itu ya. Nah, sampai pada umur 12 tahun dia sudah enggak ada lagi yang dia bisa pelajari. Ya, orang 6 tahun itu baru lulus SD ya. Dia umur 12 tahun kan, dari umur 7 sampai itu baru SD. Tapi dia sudah sampai sarjana dia, ya. 3 kali lipat dia cepatannya itu, ya. Sehingga para syekh di Mekah, dia tinggal di Mekah ya, bilang, "Kan ini enggak ada lagi yang bisa dipelajari Syafi'i ini." Nah, terus suruh ke Imam Malik lah sana di Madinah, itu maha guru yang paling top di dunia Islam waktu itu. Titipin ke kafilah itu, ke kafilah dagang ke Madinah, titipin itu, masih kecil kan 12 tahun, ya. Sampai di Madinah, Imam Malik heran, anak kecil datang gitu kan, gelang-gelang, ini siapa nih yang nyuruh anak kecil ke sini ya. Ditanya saya Malik, "Wahai anakku, siapa namamu?" Ya, dia bilang Muhammad. Namanya kan Muhammad bin Idris As-Syafi'i namanya itu ya. Muhammad. "Oh, kamu dari mana?" "Dari Mekah, dari marga As-Syafi'i." "Oh, kamu tahu kamu mau ketemu siapa?" "Saya datang ke sini mau ketemu Tuan. Tuan Imam Malik, maha guru paling top di dunia Islam." Tuan, "Oh, kenal juga nih Imam Malik," kaget kan. "Oh, kamu tahu aku ngajar apa?" saya tahu Tuhan mengajar kitab Al-Muwatta dan saya sudah hafal semua isinya. Wali pusing. Wani muridnya luar biasa. Akhirnya sama imamnya jadiin musa'id ustaz dia. Langsung musa'id ustaz dia, ya. Asisten profesor dia langsung, ya. Ngajar fikih siang-siang. Di tengah ngajar dia minum dia. Gitu kan. Muridnya pada marah. Ini ustaznya gimana sih ini? Enggak puasa ustaznya. Terus Imam Syafi'i bilang gini, lo jangan marah, saya ini belum balik, belum wajib puasa. Itu sangat luar biasa. Dan Imam Syafi'i akhirnya dinobatkan jadi ustaz, jadi profesor itu umur 15 tahun. Karena sudah tahu, enggak mungkin dia juga belum mimpi dia, tapi sudah 15 tahun harus dianggap balik 15 tahun itu, ya. Jadi dia menjadi profesor umur 15 tahun, Imam Syafi'i itu, ya. Itu bagi saya sangat inspiratif, Bu. Ini, tapi di Indonesia susah, Pak. Malah lagi senang-senangnya main Angry Bird, Pak, ya. Lagi senang-senangnya nonton apa? Apa itu ya kemarin tuh? Boy Dance, apa, ya? Suju, nonton Suju, ya. Wah, susah ini seperti itu, ya. Nah, jadi saya mencoba, jadi kalau Anda nanya ke saya tentang dunia seni atau dunia olahraga, saya nggak tahu apa-apa, ya. Ada Piala Dunia, saya nggak pernah nonton Piala Dunia. Saya nggak tertarik sama sekali saya. Ya. Jadi yang saya banyak baca, saya mencoba menghabiskan buku sebanyak-banyaknya, ya. Jadi itu yang kemudian, ya, meskipun kalau bagi saya 39 tahun di profesor masih terlambat tuh, mestinya 15 tahun gitu ya, mestinya. Ya. Ibn Sina tuh umur 18, Ibn Sina, ya. Tapi dia kedokteran, ya. Al-Biruni juga sangat muda semua. Jadi tokoh-tokoh yang saya tulis apa tampilkan tadi itu semuanya sudah world class, ya. Tokoh itu sebelum umur 25 tahun semua mereka. Sudah world class semua itu, ya. Jadi itu hebatnya Islam seperti itu. Kemudian dari apa Mas Rasid tadi, ya. Bahwa kapitalisme menghalangi kemajuan ini, kita mesti ngerti kapitalisme itu apa, ya. Karena kalau kita nggak ngerti, kita akan punya pendapat yang berbeda, ya. Misalnya begini, Jepang itu kapitalis nggak itu Jepang itu? Kok maju? Ya, Jerman itu kapitalis nggak? Sekuler nggak? Demokrasi nggak? Kok maju? Kok nggak ada korupsi di sana? Bingung kan, ya? Nah, kita mesti tahu ini, ya. Sebenarnya kapitalisme itu apa sih? Jadi sebenarnya ada 5 anak yang semuanya nggak jelas ayahnya, punya satu ibu. Ibunya namanya sekularisme, ibunya itu. Anak pertama namanya liberalisme. Anak kedua namanya pluralisme. Anak ketiga namanya demokrasi. Anak keempat namanya kapitalisme. Anak kelima namanya imperialisme, ya. Jadi ibunya itu pelacur, ibunya itu, ya. Pelacur. Maka ayahnya beda-beda nih, empat anak itu, lima anak ini, ya. Nah, sekularisme itu adalah memisahkan agama dari ruang publik. Jadi kalau bicara agama, bicara soal kematian, ya, soal pernikahan, soal pribadi aja lah, ya, soal akhlak, ya. Tapi kalau bicara pendidikan, jangan membawa agama. Bicara ngatur BBM, jangan membawa agama. Bicara soal pemberantasan mafia pajak, jangan membawa agama, ya. Itu sekularisme. Nah, di barat itu dulu sekularisme itu muncul karena dunia gereja waktu itu sangat dominan sekali dan mereka mengekang para ilmuwan. Galileo Galilei, seorang ahli fisika, mengatakan bumi ini bukan pusat alam semesta, bahkan bukan pusat tata surya. Tata surya itu lebih masuk akal pusatnya di matahari. Nah, itu gereja marah itu. Manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia itu menjadi perhatian Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia di muka bumi. Berarti bumi ini pusat perhatian Tuhan. Kalau bumi pusat perhatian Tuhan, maka berarti yang lain mengelilinginya. Itu gereja waktu itu. Sekarang di antara kaum muslimin ada yang mencontek gereja. Persis sama. Keluar buku Percaya kepada Teori Heliosentris, kafir. Ada bukunya begitu. Ada fatwanya, ada ulama dari Saudi itu memfatwakan seperti itu. Sekarang ini ada, ya. Nah, padahal kenyataannya para ilmuwan membuktikan bahwa memang bumi bukan bisa tolong semesta. Kenyataannya memang begitu, mau ngomong apa ya. Nah, jadi akhirnya ribut kan antara para ilmuwan dan para gereja ini, dan akhirnya pun rumit. Belum kemudian lah gereja ngatur masalah ibadah aja deh, ibadah kelahiran, kelahiran, nikah, kematian, itu aja lah ya. Soal publik, soal ngatur urusan umat ini ya, soal ngatur pemerintahan, ngatur ekonomi, biar para ilmuwan aja deh. Itulah sekulerisme di barat bermula. Nah, ketika agama gak ngatur itu, ada namanya liberalisme. Bebaslah, kamu mau ngapain, gak usah melihat gereja, kamu mau bikin pantai telanjang, mau bikin pornografi, silakan aja. Itu liberalisme ya, muncullah hak asasi manusia. Terus kemudian setelah ada liberalisme, lahir anak yang kedua. Karena sudah bebas dan agama gak ikut-ikutan, maka di masyarakat ini gak boleh ada ajaran yang paling dominan, gak boleh. Maka tidak boleh yang memerintah hanya si A saja atau kelompoknya, enggak, bahwa sudah banyak ya. Jadi yang orang baik-baik harus terwakili, yang ahli maksiat juga harus terwakili ya, yang orang homo harus ada wakilnya. Itu kata Ulil Absar Abdallah, itu katanya pembangunan ini akan lebih cepat kalau energi orang soleh dan energi setan disatukan, katanya begitu ya. Energi malaikat sama energi setan disatukan, maka pembangunan akan lebih berhasil, katanya begitu. Pernah berapa tahun yang lalu dia ngomong begitu ya. Nah, itu anak yang kedua, itu pluralisme ya. Jadi pluralisme itu doktrin yang menganggap aturan tidak boleh didominasi satu ajaran, harus macam-macam ajaran ya. Terus mutuskannya gimana kalau banyak ajaran? Kan susah kan, yang satu mau ke sana, satu mau ke sana, kan susah. Muncul ajaran yang ketiga, anak yang ketiga, itu demokrasi. Udah pakai voting aja ya, itu demokrasi ya. Pakai voting aja. Jadi misalnya ini minuman keras mau dibolehkan atau enggak, ya voting aja ya. Ya kalau votingnya di Indonesia yang banyak muslimnya, masih banyak yang anti minuman keras ya. Kalau votingnya di Jerman, yang menang yang suka minuman keras ya. Orang Jerman tuh minum bir itu setahun 200 liter setahun 200 liter minum bir ya. Itu baru bir loh, belum yang whisky, yang vodka, belum yang anggur gitu, belum. Nah, itu demokrasi. Kalau sudah demokrasi, ternyata ini kalau demokrasi pemilihan gitu, siapa ini yang bakal menang? Ternyata yang bakal menang itu yang punya duit paling banyak, yang bisa membiayai kampanye ya, bisa masang iklan di televisi. Nah, siapa yang punya duit itu adalah para kapitalis, para pemegang uang ya. Nah, itu. Maka lahir anak yang keempat, kapitalisme. Setelah lahir anak yang keempat, kapitalisme itu cari duitnya gimana? Wah, gimana ya? Oh, dengan memperlakukan buruh murah ya. Maka industri-industri negara maju pada pindah ke Indonesia, pindah ke Vietnam, pindah ke Cina yang buruhnya murah. Intinya mereka menjajah ya. Lahirlah anak yang kelima, imperialisme. Itu begitu, alurnya seperti itu. Jadi kalau di Jerman meskipun pakai kapitalisme kok maju, enggak tahu. Ya karena mereka punya sumber uang yang lain dengan imperialismenya ya. Dari negara-negara berkembang ya, kita jual pisang itu, Jerman itu nggak ada pohon pisang, nggak ada pohon apa, pepaya, nggak ada pohon rambutan, tapi di Jerman itu semua buah dari seluruh dunia ada semua di sana ya. Dijual, mereka cukup nukar dengan satu lokomotif dapat ribuan ton buah-buahan atau kopi atau apa gitu ya. Yang namanya coklat paling terkenal buatan mana? Ya, Swiss ya. Coklat di Swiss ada pohon coklat enggak? Enggak ada. Ayo coba. Heran kan? Ya. Coklatnya dari Indonesia, dari mana? Teh paling terkenal teh Inggris. Di Inggris enggak ada pohon teh padahal. Ya. Itu aneh, tapi itu nyata ya. Jadi ini yang penghalang sesungguhnya itu ya. Jadi kita meskipun kita bilang kapitalisme, tapi itu dasar ceritanya harus tahu ya. Jadi di Amerika tuh kapitalis banget. Biangnya kapitalis Amerika, tapi pendidikannya maju di sana. Kenal karena menjajah ya, menjajah ya. Ya. Ada lagi? Masih ada waktu? Ya. Gracias. Taala. Jadi wajib Allah saya tahu. Saya enggak dengar mas, agak dikasih jarak dulu ya. Allah yang menentukan semua benda. Terus wujud Allah saya. Oh ya. Yang kedua, yang tadi sampaikan itu berapa dengan kepada apa namanya? Mudah-mudahan sama dengan itu. Jadi ini apa namanya ayat ini kan ayat dengan kita kan yang saya tahu kita kan diisi untuk perang pemikiran, diisi untuk perang pemikiran. Gimana kita mau apa namanya? Gimana kita mau melawan mereka? Sedangkan Amerika itu sudah mempersiapkan senjata-senjata, sudah mempersiapkan apa namanya fisiknya, badannya untuk pembelian negaranya itu. Dan kita langsung mengisi pikiran saja. Terus mau melawan dengan apa? Dengan kata-kata. Jadi kita sudah mulai sudah fisik. Apakah kita tidak berlatih fisik dengan apa namanya? Jadi dengan apa yang berdasarkan untuk perang pikiran gitu. Ada kasus itu gitu. Jadi orang kafir itu punya rasa gitu. Salam. Biar yang lain dengar maksudnya. Biar yang lain dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan. Siapa namanya mas? Nama. Nama saya Fauzi. Terima kasih. Bagaimana membutuhkan ayat-ayat yang bersinggungan dengan masalah saya ini? Jadi mas, malam ada seperti yang bapak bilang tadi, Ustaz Fauzi yang apa namanya? Membedah ayat-ayat Quran yang akhirnya dia menyimpulkan bahwa apa namanya bumi itu pusat tata surya. Dia kan masih juga cuma mempelajari itu kan. Dan seperti itu yang banyak yang apa namanya saya kayak itu yang ibu kami juga banyak dan banyak juga yang membantah. Sebagai muslim bagaimana kita menjalani itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nana Abbas dari Istanbul. Saya menanyakan kepada umat Islam. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Mas yang saya ambil tadi. Bolehkah umat Islam dalam hal ini menyiapkan militer untuk dalam rangka menghadapi Islam? Dan dalam hal ini kita melihat dari ayat yang sempat tadi katakan misalnya yang tadi siapkanlah apa saja. Nah itu berkenaan seperti itu kita bolehkah menyiapkan dalam rangka nanti kita ingin Islam. Ya, tentang semua bisa dinalar ya. Memang betul ya. Tetapi nalarnya harus lewat jalur yang benar ya. Apakah semua benda di dunia ini wujudnya bisa dibayangkan? Anda bisa membayangkan gelombang radio? Bisa enggak? Susah ya. Gelombang radio itu menembus tubuh kita enggak? Susah bayangannya kan? Itu baru gelombang, itu faktanya bisa dibaca. Anda pakai handphone kan ada gelombang radio masuk ke sini kan? Anda simpan di dalam baju juga bisa masuk dia. Anda tutup pintu kamar bisa masuk juga, ya kan? Lo kubungin orang-orang ini, kubungin tutupin semua, tanda masuk juga ya. Ini berarti gelombang radio masuk tubuh kita dong, ya. Bayangannya itu nggak sampai itu hal yang seperti itu. Apalagi bayangin Allah. Bayangin Allah itu bayangin perbuatan Allah saja. Jadi logika di, kita pakai metode rasional ya. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada metode rasional, ada metode eksperimental ya. Ada metode yang lain. Nah, rasional itu misalnya dalam matematika itu rasional itu ya. Itu rasional. Jadi kalau bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2 dan 256 adalah habis dibagi 2, maka 256 adalah bilangan genap, misalnya begitu kan ya. Atau lebih asik lagi kalau bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi hanya oleh bilangan itu sendiri dan 1 ya. Jadi kalau ada angka yang sangat besar 2 pangkat 5 juta 155, misalnya begitu kan, dikurangi 1, itu bilangan prima apa enggak? Oh, setengah mati itu membuktikannya itu ya. Oh, setengah mati itu membuktikannya itu. Atau 2 pangkat tadi kan, oh, besar sekali lah gitu ya. Itu rasional ya. Nah, itu pun sudah setengah mati ya, apalagi membuktikan Allah. Nah, jadi cukup Allah itu kita lihat dari fakta-faktanya saja. Di dunia ini ada banyak sekali hukum alam ya. Ada hukum gravitasi ya. Ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik. Itu gaya-gaya itu bekerja, siapa yang menciptakan ya? Kok tidak bertabrakan ya? Misalnya bumi ini ya, bumi ini gini adalah, kalau kita punya kelereng 100 biji saya lempar, brul gitu, pernah enggak tiba-tiba kelereng itu membentuk pola tertentu gitu ya? Bentuk jadi kayak tasbih gitu, muter sendiri gitu kan ya? Atau jadi kayak Pancasila gitu kan ya? Susah ya bayanginya ya? Dan makin banyak kelereng yang kita lempar, makin rumit itu, makin enggak karuan, kemungkinannya makin kecil. Nah, dunia ini komponennya sangat banyak ya, luar biasa banyaknya. Tapi kenapa kok bisa jadi macam-macam kayak di sini, terbentuk ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Manusia juga yang namanya rambut itu tumbuhnya di sini, bukan ke depan gitu ya. Enggak nutupin mata rambutnya gitu kan? Ya, telinga kok 2 di kiri kanan. Coba telinga di jidat gini, telinganya kan lucu gitu ya. Atau di belakang gini, ya tangan kok juga, dan tumbuhnya juga tiba-tiba ya, namanya rambut itu punya cepat, tapi rambut mata enggak cepat ya. Ya kan? Itu apa bisa kebetulan seperti itu? Nah, itu. Karena para ilmuwan apalagi itu, jadi alam semesta ini ternyata ada awalnya ya. Kalau enggak ada awalnya, ada terus, itu niscaya langit itu sudah terang sekali karena semua bintang sampai ke kita. Tapi bahwa langit itu gelap, berarti ada tempat-tempat yang tidak ada bintangnya. Atau bintang-bintang itu memang belum sampai ke kita. Kalau belum sampai, berarti ada umurnya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, alam ini terbatas posisinya, atau umurnya terbatas. Kalau umurnya terbatas, sebelumnya ada apa? Nah, ini macam-macam itu. Jadi itu akan mencapai kesimpulan bahwa di balik alam ini ada sesuatu yang sangat besar. Ini bukan sehari ini ya. Kalau sehari ini kan habis gelap terbitlah sesuatu ya. Sesuatu banget. Ya. Jadi ada, kalau bahasa ilmu itu ada something behind being ya. Ada sesuatu atau something beyond being ya. Sesuatu di atas semuanya. Dan itu wujudnya seperti apa? Ya kita susah membayangkan. Enggak perlu dibayangkan wujudnya. Sama seperti ketika manusia menciptakan radio, menciptakan handphone, itu sebenarnya gelombang radio seperti apa mereka enggak bisa membayangkan, tapi bisa merasakan fungsinya. Oh, kok itu elektron. Siapa manusia yang pernah melihat elektron? Enggak ada. Ya, enggak ada yang pernah melihat elektron, ya. Tetapi orang berteori macam terus, "Wah, ini coba kita buat laser, jadi lasernya." Kan? Kita buat LCD, jadi LCD-nya. Ya. Nah, kita ketika yakin dengan Allah itu kita punya banyak fakta yang lebih kuat, jauh lebih kuat dari dugaan-dugaan tadi. Ada fakta dengan Nabi, oh, Nabi kok banyak sekali. Ada wahyu, wahyunya juga kok bisa mirip ya wahyunya. Ya, padahal Nabi-nya nggak saling kenal jauh, masa usianya jauh sekali ya. Apalagi sekarang di masa kita, yang namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengabarkan banyak hal yang tidak mungkin dia ketahui ketika dia hidup. Misalnya tentang air laut yang beda ya, satu asin satu tawar bertemu, di mana dia pernah tahu itu? Itu fenomenanya di perbatasan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah, itu fenomenanya. Dia belum pernah ke sana ya. Kemudian di dalam Quran itu ada banyak hal yang dikabarkan yang di Arab itu enggak ada. Enggak ada di Arab itu, ya. Misalkan mengabarkan pohon pisang, ya. Di surat Ar-Rahman, ya, itu ada dikatakan bahwa para penghuni surga itu mereka berteduh di bawah pohon-pohon bidara. Pohon bidara itu pohon apa ya? Cendana ya mungkin ya. Dan di bawah pohon pisang yang bersusun-susun. Di Arab itu enggak ada pohon pisang. Ayo coba gimana itu? Enggak ada pohon pisang di Arab itu, ya. Ya. Jadi masih banyak sekali yang lain yang baru ditemukan sekarang. Nah itu berarti benar enggak ini memang Tuhan itu ada apa tidak? Nah itu seorang, wah kata Tuhan ada, ternyata benar. Orang berdoa ternyata pas momen itu memang dikabulkan sama Allah, itu Rasulullah mengalaminya, ya. Rasulullah itu pernah suatu hari berjalan sama para sahabat untuk suatu syariah untuk peperangan gitu ya. Terus di tengah jalan sudah waktu zuhur tiba, Rasulullah bilang keluarkan air, ada orang tuh bawa atau kantong dari kulit unta itu yang dijahit di anu ya, terus dipakai untuk air, tutupnya dibuka sedikit dibalik, itu kan satu kantong tuh paling cuma 3-4 liter itu ya, orang minum terus ada orang wudu, itu sekian puluh orang minum wudu itu airnya nggak habis-habis itu airnya itu satu kantong saja ya, terus ditutup pasti ada air di dalam itu ya. Terus Rasulullah itu mengatakan begini, siapa orang yang paling takut, paling kuat imannya, siapa orang yang paling kuat, siapa makhluk yang paling kuat imannya. Terus para sahabat mengatakan tentu para malaikat ya Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan ya malaikat ya pasti kuat imannya, orang dia bertemu Allah dan dia gak bisa lain kan, malaikat kan selalu tunduk gitu kan. Oh kalau begitu para nabi ya Rasulullah. Oh kalau begitu para nabi gak kuat imannya, seorang nabi itu dapat wahyu ya. Kalau begitu sahabat, para sahabat kamu ya Rasulullah. Lu gimana para sahabat? Kalian melihat keajaiban-keajaiban yang aku sampaikan ya. Melihat tadi peristiwa tadi yang air gak ada habis-habisnya tuh. Terus Rasulullah, siapa dong Rasulullah yang paling kuat imannya? Yang paling kuat imannya itu adalah para mereka, Rasulullah menyebutnya dalam hal itu ikhwani ya, para saudaraku. Terus para sahabat bertanya, apakah kami akan bertemu dengan mereka ya Rasulullah? Tidak, kalian tidak pernah bertemu dengan mereka. Jadi jauh di atas para sahabat, jauh setelah para sahabat. Terus apa kok keunggulan mereka ya Rasulullah? Kok mereka disebut paling kuat imannya? Rasulullah mengatakan mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka membaca kitab, masuk membaca Quran dan mereka mengimaninya. Itu mudah-mudahan kita yang termasuk itu, ya. Nah, jadi wujud Allah nggak perlu kita bahas bentuknya seperti apa, karena memang caranya nggak ada, caranya mau tahunya gimana, ya. Nggak perlu kita bahas, ya. Cukup Anda membayangkan gelombang radio itu sudah susah, ya. Kayak gravitasi, ya susah. Elektron juga susah, ya. Oke. Sekarang perang pemikiran, gimana nih perang pemikiran? Apa cukup dengan pemikiran saja? Kita nggak perlu bikin senjata. Kalau kita negara, kita punya negara yang negara itu punya komitmen untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi pelindung Islam dan kaum muslimin, tentu negara itu yang wajib mengembangkan. Tetapi kita sebagai pribadi itu bukan tugas kita. Kalau Anda mengembangkan senjata sendiri, Anda ditangkap sama Densus 88 itu. Ya kan? Anda bikin tentara sendiri ya dituduh mau makar kan, masuk terorisme. Nah, enggak, tapi negara ini yang harusnya apa bisa dengan pemikiran saya? Bisa. Coba ya, seorang tentara masuk akmil gitu ya, seorang apa taruna akademi militer disuruh ngapain aja bisa dia, suruh nyusup mana, masuk got ya, tangkap ular dimakan mentah-mentah, mau mereka? Kenapa kan dipaksa? Kalau enggak dipecat mereka, kalau enggak mau, paling enggak dihajar. Benar itu ya, kakak saya itu tentara, kakak saya ya, kakak di taruna dia begitu ya. Pelajaran survival, suruh dimasuk hutan, makan binatang mentah-mentah ya. Tangkap ular, tangkap kadal, tangkap kodok gitu kan. Gak dikasih makanan, berhari-hari gak dikasih makanan ya. Itu kalau gak lulus, kalau gak disberani itu gak akan lulus jadi apa, Letnan 2 ya, gak bisa ya. Nah, tapi hatinya gimana? Dia bisa ngomong siapa dia? sumpah prajurit, ya. Kami prajurit Patriot Republik Indonesia siap menjalankan perintah atasan tanpa membantah. Dia kata-kata begitu, ya. Pertimbangannya ada, kalau PNS tidak ada kata-kata gitu, tapi prajurit ada, tanpa membantah gitu. Ya, ada kata-kata gitu. Dia ngomong gitu, dipaksa bisa, tapi hatinya siapa yang tahu, ya kan? Hatinya tidak ada yang tahu, ya. Nah, padahal hati itu berpengaruh, ya. Ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur bilang, bubarkan Golkar, bubarkan MPR. Tentara ada yang berangkat enggak? Gus Dur itu panglima tertinggi angkatan perang, presiden dia. Mestinya kan panglima TNI atau kepala staf angkatan kan berangkat itu kan? Dia semua prajurit dia kan? Tapi enggak ada yang berangkat. Untuk bubarin MPR itu cukup satu batalion. Enggak usah banyak-banyak, satu batalion cukup. Indonesia punya 400 batalion. Ya, cukup, cukup tangkap orangnya, kalau di rumah datangi orangnya, cabut teleponnya, ambil handphonenya, selesai. Rumahnya dikunci dari luar, selesai, nggak bisa sidang untuk MPR, ya. MPR itu harus kolektif, nggak bisa sidang dia, kalau di nggak bisa kumpul gitu, nggak bisa komunikasi. Bubar tuh MPR. Golkar juga tangkap pengurusnya aja, pengurusnya aja nggak usah, semuanya pengurusnya aja, udah nggak bisa rapat itu kan, ya. Nah, tapi nggak ada yang berangkat. Ya. Kenapa? Karena mereka manusia, mereka melihat, ah kayaknya ini perintah gak bener nih. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena ada komunikasi, dia membaca koran, denger, lihat televisi, ya. Diskusi-diskusi seperti ini. Manusia tuh hidup dia, ya. Kalau lama-lama berpikir, oh iya ya, cara begini gak bener nih, saya ikut cara yang lain. Jadi bisa aja satu ketika ya, ada seorang presiden Indonesia entah siapa ya, suatu ketika berpikir, oh iya ya, kita ngurus negeri ini kalau pakai cara-cara konvensional kayak gini itu capek ya. Udahlah, barangkali memang benar nih, harus pakai cara-cara Islam nih. We find a new way, ya gitu kan ya. Kita cari jalan yang baru ngurus negeri ini, pakai jalan Islam. Barangkali benar berkah itu. Paling enggak kalau enggak berhasil dapat berkahnya, gitu loh ya. Langsung, saudara sekretaris negara itu besok bikin rapat terbatas, panggil itu Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya. Panggil itu Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, paling enggak sampai 30 orang paling, ya. Konsultasi, ya. Saudara-saudara sekarang saya mau curhat ini, ya. Ternyata ngurus negeri ini pusing, ya. Terus saya tadi malam bermimpi, saya habis istikharah, saya bermimpi kayaknya lebih baik kita coba deh, barangkali mengurus dengan syariat akan dapat berkah paling enggak. Syukur-syukur berhasil ya. Masyarakat kita kan masyarakat muslim. Kalau mereka niat bekerja sebagai ibadah, mereka akan sungguh-sungguh ya. Enggak akan lagi yang gayus-gayus itu, akan ada lagi ya. Terus Panglima TNI mengatakan kalau Bapak Presiden siap seperti itu, TNI siap di belakang Bapak. Wah, oh TNI sudah ngomong begitu ya, lain kader juga kan ya. Kapolri mengatakan, Bapak, kalau Bapak malah seperti itu, kami siap membela, dan nanti yang menghalangi langkah ini akan saya tangkap. Gitu kan. Bagaimana Bapak Mahkamah Konstitusi? Maksudnya mengatakan, itu adalah sebuah jalan yang tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Loh kok bisa, Pak? Ya karena Pancasila itu falsafah. Dia bisa dibawa ke liberal bisa, ke komunis bisa, ke Islam bisa. Coba, liberal sudah pernah kita coba, sosialis bisa, Islam belum kita coba. Kita coba dengan Islam. Bagaimana Pak Mahkamah Agung? Tepat sekali Pak, saya gak ada kata lain. Udah kalau begitu panggil seluruh stasiun televisi semua, kita sampaikan ke masyarakat, bismillahirrahmanirrahim. Bisanya seperti itu. Itu bisa dengan ngomong-ngomong, dengan pemikiran itu kayak gitu. Sudah banyak terjadi. Coba 25 tahun yang lalu masih banyak negara komunis ya. Masih banyak di dunia negara komunis. Saya tahun 88, saya ke Jerman Timur. Jerman Timur itu masih komunis. Wah itu, wah susah lah, ngeri masuk Jerman Timur. Apa kaku, tegang, diawasi polisi di mana-mana, ngawasin orang asing, susah lah gitu. Terus saya naik kereta api dari Berlin ke Barat ya, dari Jerman Timur ke Jerman Barat ya. Itu kan 4 jam dari Berlin sampai ke Braunschweig gitu ya, sampai daerah Jerman Barat. Itu orang Jerman Timurnya saya tanyain kan, sebenarnya gimana sih hidup di Jerman Timur itu gimana gitu kan. Terus dia bilang, ya sini semua susah lah. Beli mobil itu sudah punya duit, itu harus minta izin ketua partai. Coba itu. Dan itu pun harus inden. misal 3 tahun 4 tahun itu di Jerman Timur waktu itu ya, di negara komunis ya. Nah, terus dia bilang begini, ya tapi kalau Mikhail Gorbachev pemimpin Soviet waktu itu ya, itu masih menjalankan perestroika dan glasnost, 10 tahun aja mudah-mudahan tembok Berlin akan mulai dilonggarkan, jadi orang bisa bolak-balik Berlin Timur, Berlin Barat lebih gampang gitu. Itu 88 itu. Ternyata setahun kemudian, tahun 89, tembok Berlin tidak cuma dilonggarkan, tapi diratakan dengan tanah. Itu kenyataan itu. Itu enggak pakai pertumpahan darah itu. Kenapa bisa demikian? Karena Presiden Jerman Timur berubah pikirannya. Jadi yang tadinya demo-demo itu disuruh tembak aja, dia diem aja, enggak merintah. Ya tentaranya kan dia ikut tunggu perintah aja kan. Seorang Presiden Berlin Timur, Presiden Jerman Timur berubah pikiran, gak komunis lagi gitu. Nah, ini bisa begitu ya, itu. Jadi jangan cemas dengan berpikir ya, perang pemikiran memang. Nabi itu juga ngomong-ngomong ya, Nabi itu baru dengan senjata setelah punya negara dia ya. Tapi sebelum punya negara gak pernah dengan senjata. Jadi kita gak perlu bikin laskar lah ya. Tapi kalau Anda mau belajar bela diri silahkan ya, tujuannya biar sehat aja ya, sama siap. Ini kalau nanti tiba-tiba ada panggilan jihad, Anda sudah terlatih. Yang berangkat gak cuma Kopassus, gak cuma Marinir, Anda bisa mendaftar ya. Betul tidak? Ya, ya nanti yang perang duluan, yang Kopassus itu yang sudah terlatih. Musuhnya pakai M16, pakai Kalashnikov, Anda mau pakai Cimande, mau pakai anu yang gak bisa ya. Anda mau pakai keris atau pakai apa, perisai diri atau pakai apa yang enggak bisa, tembak mati juga itu ya. Itu jadi repot seperti itu ya. Jadi kita latihan fisik boleh ya, sangat dianjurkan, bahkan itu termasuk olahraga yang dianjurkan Rasulullah ya, berenang, memanah dan berkuda ya. Berkuda itu maksudnya mengendarai kendaraan ya, nggak harus kuda sekarang. Zaman sekarang kuda mahal ya. Sekarang yang mengendarai motor, mengemudi mobil harusnya bisa gitu kan. Ya kalau mobilnya bisa Ferrari lebih bagus lah ya. Tapi ya. Nah, cuma kalau memanah ya, memanah itu mungkin yang menembak. Sekarang ada itu paintball ya. Ada tempat-tempat yang ada orang bisa main paintball gitu kan. Pakai seragam, pakai tentara betul, tapi mahal itu ya. Sih mahal ya enggak. Tapi kalau enggak ya Anda latihan pelintengan aja enggak apa-apa lah ya. Lalu di Palestina dipakai itu kan, jihad juga itu pakai pelintengan. Kalau kena apa? Kena mukanya tentara musuh kan lumayan juga itu kan ya. Kena matanya terjeger gitu kan ya. Dulu Israel itu punya menteri pertahanan, itu matanya pecah satu ya. Namanya Moshe Dayan namanya ya. Dan dia tadinya pakai kacamata hitam tapi enggak enak, terus akhirnya ditutupin satu kayak bajak laut gitu dia ya. Pernah ada isu Moshe Dayan itu dajjal itu. Karena dajjal itu di hadisnya itu matanya dua, yang satu buta ya. Jadi bukan kayak satu mata itu bukan, tapi matanya tadinya dua, yang satu buta. Dan Moshe Dayan itu sangat kejam, dia membantai pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila dulu ya. Dajjal dia. Tapi ternyata dia matinya karena sakit, bukan dibunuh oleh Imam Mahdi ya. Jadi bukan dajjal ya. Dajjal itu matinya dibunuh Imam Mahdi, dajjal. Jadi hadisnya begitu itu. Itu nalar itu kan. Jadi jangan ngarang sendiri dajjal. Oh, itu matanya satu dajjal itu. Wah. Olimpiade London ya 2012 itu kan simbolnya itu kan, satu dajjal. Enggak nalar itu. Kalau dajjal itu matanya dua, yang satu buta itu ya. Bukan satu mata, bukan ya. Terus ini bagaimana mendudukkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah sains. Jadi begini, Pak. Kalau fakta sains, fakta itu barang nyata ya. Misalnya air itu fakta. Ini bukan khayalan ya. Ini bukan teori, fakta. Air ini basah, membasah atau enggak. Ini kalau dibekukan bisa jadi es atau enggak ya. Itu fakta itu ya. Itu tidak memerlukan ayat suci. Tidak perlu dukungan ayat suci, tidak bisa dibantah oleh ayat suci. Enggak bisa. Itu fakta itu ya. Tetapi ada tafsir. Ada fakta, ada tafsir. Nah, tafsir itu bukan fakta, itu opini tafsir itu. Misalnya apa? Adanya fosil, fosil makhluk purba, itu fakta, barangnya ada. Umurnya berapa? Itu fakta juga. Ada teknik namanya radiokarbon ya. Jadi manusia, makhluk hidup itu kalau masih bernafas, masih hidup ya, itu perbandingan karbon 14 dan karbon 12 dalam tubuhnya itu tertentu. Begitu dia mati enggak bernapas, maka karbon 14-nya meluruh ya, pecah gitu. Dan itu sebanding dengan umurnya, ya. Sehingga jumlahnya berkurang. Nah, itu dengan lihat perbandingan orang bisa mengukur fosil ini umurnya berapa tahun, gitu ya. Nah, Darwin itu mendapatkan fosil-fosil itu. Nah, terus dia menafsirkan, oh kalau begitu ada evolusi gini gini gini gini gini sampai manusia gitu kan. Tapi itu tafsir, bisa salah itu. Ya, tafsir. Nah, Quran itu sama dengan fakta Quran itu. Tapi ada tafsir atas Quran. Tafsirnya pasti benar enggak? Qurannya pasti benar, tapi tafsirnya belum tentu benar. Macam-macam tafsir bisa bertolak belakang, Pak, tafsir, Pak. Bertolak belakang, ya. Tafsir A dengan tafsir B bisa bertolak belakang. Maka ada tafsir A mengatakan salaman dengan wanita itu membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Itu antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i beda. Qurannya sama, tapi tafsirnya beda, bertolak belakang. Dan itu fatal itu. Karena satu batal kan berarti salatnya enggak sah ya. Lalu satu tetap sah ya, satu gitu kan ya. Tapi dua-duanya bisa dipakai karena tafsir ya. Dan dua-duanya dapat pahala itu ya. Nah, di dalam masalah sains itu biasanya kalau ada yang bersinggungan itu tafsirnya yang bersinggungan. Dan susah didalami kapan apakah Nabi Adam itu menurut teori Darwin apa? Menurut teori Darwin kan manusia dari Nabi Adam. Maksudnya dari kera ya, menurut teori Darwin. Itu tafsirnya Darwin. Tapi menurut Quran manusia diciptakan langsung berupa manusia, langsung. Nah, mana yang benar nih? Kalau saya percaya manusia diciptakan langsung, bukan dari kera, ya, bukan dari kera. Tetapi bahwa ada fosil mirip manusia, ya bisa aja. Tapi bukan, belum tentu manusia. Jadi ada rangka yang mirip manusia umurnya sekian ribu tahun, ya bisa aja. Tapi apakah manusia apa enggak? Ya meneketehe. Ya. Sebab gini, yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Akalnya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan barang budidaya, ya. Yang namanya manusia itu bikin kapak, ya, bikin gambar, ya. Binatang ada yang bikin gambar enggak? Bikin sarang paling pola binatang itu. Bikin senjata enggak ada. Jadi kalau ada rangka manusia terus ada barang-barang budaya, ada tapak, itu pasti manusia itu. Tapi kalau enggak ada, hanya rangkanya ada, dia enggak tahu meskipun mirip juga. Mungkin bukan manusia itu. Karena manusia pasti ada barang budaya yang membuktikan bahwa dia itu bertambah maju gitu. Itu manusia. Ya kayak bumi pusat alam semesta itu ya, kalau saya cenderung mengatakan bahwa sebenarnya di Quran itu memang yang disebutkan beredar itu hanya bulan dan matahari. Tidak ada satupun ayat mengatakan bumi beredar. Tetapi itu bukan berarti yang lain mengitari bumi, bukan. Di Quran juga gak ada berita tentang kutub selatan, kutub utara yang penuh dengan es. Gak ada kan? Tapi faktanya ada tidak? Kutub selatan itu fakta atau bukan? Fakta, adanya es di sana itu fakta, ada pinguin itu fakta, meskipun di Quran nggak dikabarkan, ya. Jadi bukan berarti, wow, kutub selatan nggak ada nih, bohong nih, Amerika itu bohong semua nih, nggak ada kutub selatan itu, ya, itu ngawur juga, itu faktanya ada kok, ya, faktanya ada. Jadi tidak semua yang tidak dikabarkan Quran terus berarti nggak ada gitu loh, ya, itu. Kemudian yang tentang siapkan kelas sudah terjawab tadi ya, jadi saya kira sudah cukup ya, mudah-mudahan. Ini semua bisa menjadi hikmah. Ya. Saya mohon maaf ini sudah kemalaman ya. Tapi mudah-mudahan waktu yang kita luangkan pada malam hari ini menjadi manfaat ya, menjadi bekal kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan bekal kita untuk meraih kembali kejayaan Islam sehingga Islam benar-benar mampu melindungi umat Islam dimanapun berada, bisa meningkatkan martabat kita semua, bisa menjadikan kita rahmatan lil alamin. Demikianlah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.